الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini sesi yang kedua dari pembahasan kita mengkaji Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masih di dalam pendahuluan-pendahuluan dasar berkaitan dengan masalah tauhid. Ya. Di antara hal yang ingin saya terangkan di sini adalah penjelasan global akan maudhu atau tema pembahasan tauhid. Ya. Tadi saya terangkan secara global bahwa para ulama yang membahas akidah, membahas tentang tauhid, mereka membahas tauhid secara garis besar pada dua perkara. Perkara yang pertama adalah membahas pokok iman yang enam, dan yang kedua adalah membahas tentang dasar-dasar pokok yang merupakan ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahlul bidah, antara ahlul haq dan ahlul batil. Ya. Dan tentunya di dalam hal ini ada rincian-rincian. Karena itu kita ketemukan di dalam penjelasan para ulama menguraikan tema ilmu tauhid secara global, ada menyebutkan bahwa di dalam pembahasan tauhid yang dibahas adalah hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan peribadatan kepadanya. Ini di pembahasan tauhid uluhiyah secara khusus. Adapun di buku-buku tauhid para ulama terdahulu, kebanyakan uraian pembahasan mereka di pembahasan tauhid adalah dalam, ya maksud saya dalam uraian keimanan kepada Allah, pembahasan tauhid yang mereka bahas kebanyakannya di masa dahulu adalah tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat. Kenapa? Karena penyimpangan yang pertama terjadi di masa itu adalah dalam nama-nama dan sifat-sifat. Iya. Karena itu kita ketemukan dari para penulis, ulama yang menulis akidah hingga abad kelima, ya, kebanyakannya membahas tauhid asma wa sifat. Kalau mereka menyinggung tentang tauhid uluhiyah atau menyinggung tentang tauhid rububiyah, hanya disinggung global ataupun kalau dirinci tidak sedetail pembahasan para ulama setelahnya. Nah, dengan para ulama setelahnya mereka banyak membahas, dan ini penyebutan abad kelima, bukan pembatasan ya, hanya pendekatan. Ya. Adapun ulama setelahnya, karena mereka banyak membahas seputar tauhid uluhiyah, memberantas kesyirikan, memurnikan tauhid hanya kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Karena syirik-syirik di dalam uluhiyah telah banyak terjadi. Iya. Telah banyak terjadi. Dan Syekh rahimahullah di dalam kitab tauhid ini, beliau memfokuskan tentang tauhid uluhiyah. Iya. Karena ini masalah yang terjadi di masa beliau. Dan ini pula yang terjadi di masa kita. Ya. Terjadi di masa kita. Kesyirikan, peribadatan kepada kuburan, pengagungan terhadap kuburan, terhadap tempat-tempat yang dikeramatkan. Ya. Kemudian tersebarnya sihir, perdukunan. Dan selainnya dari bentuk-bentuk kesyirikan adalah hal yang waktu itu sangat banyak di tengah kaum muslimin. Ya. Bahkan dianggap sebagai perkara yang biasa. Suatu hal yang lumrah. Nah, ini kita saksikan di masa ini ya. Tanpa gampangnya orang berbuat kesyirikan, perdukunan, dianggap sebagai adat istiadat, kebiasaan. Ya. Bahkan kekufuran-kekufuran kita saksikan secara nyata. Ya. Yang mau tahu tentang nasibnya, tentang jodohnya, ketik rek, kirim, disebutkan, ya dimudahkan di masa ini. Bentuk-bentuk dari apa? Kekufuran, na'udzubillah. Ya, karena itu harus dipahami bahwa kaum muslimin, orang-orang yang beriman, ahli tauhid, harus memiliki kecemburuan terhadap tauhidnya. Kita harus ya selalu menanamkan tauhid ini, mengajak umat kepadanya agar tersebar kebaikan di tengah manusia, tercipta kebaikan di tengah manusia. Baik. Dan di dalam pembahasan akidah dibahas tentang para rasul, kenabian, dibahas juga tentang perkara-perkara gaib, ya, hal-hal yang terbatas pada nas. Ya. Dan insya Allah ta'ala sudah cukup untuk menggambarkan apa tema yang dibahas dalam ilmu tauhid. Kemudian dari pendahuluan yang ingin saya terangkan di sini berkaitan dengan hukum mempelajari ilmu tauhid. Apa hukum mempelajari ilmu tauhid? Iya. Mempelajari ilmu tauhid hukumnya adalah fardu ain. Hukumnya adalah fardu ain secara global. Walaupun dimaklumi ada sebagian dari ya hal-hal yang berkaitan dengan tauhid sifatnya fardu kifayah untuk diketahui. Dan ini insyaallah taala akan datang nanti di pembahasan tahqiq tauhid, bagaimana orang yang menerapkan tauhid, mentahqiq tauhid secara sempurna pada dirinya. Ya, kita sebut bahwa tahqiq tauhid itu ada dua, nanti akan kita terangkan. Ada tahqiq tauhid pada dasarnya, pada pokoknya, dan ada pada kesempurnaannya. Pada kesempurnaannya. Dan kesempurnaan itu ada yang wajib dan ada yang mustahab. Iya. Karena itu dipahami bahwa hal-hal yang dikatakan mustahab bukanlah kewajiban atas setiap orang, tapi dia adalah fardu kifayah. Dan ini umumnya setiap ilmu. Ada yang wajib ain dan ada wajib apa? Wajib kifayah. Kata Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala di dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, ajma'al ulama anna minal ilmi ma huwa fardun muta'ayyan ala kulli imri'in fi khafatihi bi nafsihi wa minhu man huwa wa minhu ma huwa fardun ala al-kifayah. Para ulama sepakat bahwa dari ilmu itu ada yang wajib ain atas setiap orang pada dirinya sendiri untuk mempelajarinya. Dan ilmu itu ada yang fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kata beliau, idza qama bihi qa'imun saqata farduhu ala ahli dzalikal mawdhi'. Apabila ada satu orang yang sudah, atau ada sebagian orang yang sudah menegakkannya, maka gugurlah kewajiban di atas penduduk tempat, di atas penduduk kota atau negeri itu. Iya. Baik. Maka dari uraian Ibnu Abdul Bar di sini rahimahullah, beliau terangkan bahwa ilmu terbagi dua, ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Fardu ain kalau seorang tidak mengetahuinya, tidak gugur dosa terhadapnya, dia tetap berdosa. Iya. Dan tetap akan disiksa pada hari kiamat. Apalagi kalau dia mampu untuk mempelajarinya. Akan datang nanti insyaallah di sela-sela pembahasan kitab tauhid, saya akan singgung apakah dapat udur orang yang jahil tentang perkara tauhid. Ini juga dari perkara yang akan kita terangkan nanti. Dan saya akan singgung bahwa sebagian ulama kita di masa ini, seperti guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menganggap bahwa ya agak sulit tergambar di masa ini bahwa seorang itu dikatakan dia tidak mendengar tentang tauhid, tidak sampai kepadanya tauhid. Sebab fasilitas ya dia di tengah hutan pun bisa dengar melalui radio, melalui fasilitas-fasilitas yang dimudahkan saat ini. Iya. Baik, karena itu ini mengingatkan kita akan pentingnya untuk mempelajari dari tauhid, apalagi ilmu-ilmu itu berkaitan dengan hal yang membenarkan tauhidnya. Hal yang membenarkan tauhidnya, yang menyebabkan tauhidnya sebagai tauhid yang syah. Ini harus kita tarik, harus kita beri tanda tanya besar pada diri kita. Sejauh mana kita mempelajari tauhid itu? Ya. Dari tauhid yang wajib itu, apakah semuanya kita sudah pelajari? Ya. Tauhid yang merupakan syarat syahnya tauhid, syarat syahnya keislaman, apakah sudah kita dalami? Ya. Nah, hal-hal yang merupakan kesempurnaan tauhid, apakah sudah kita pelajari? Nah, ini semua harus kita tanyakan pada diri kita. Dan insyaallah taala kalau kita belajar kitab tauhid ini, seluruh hal tersebut akan terjawab. Iya, sebab memang buku ini adalah buku yang mungkin di masa ini tidak ada yang semisal dengannya di dalam menguraikan makna tauhid secara lengkap dalam kaitan tauhid uluhiyah. Ya, dan ini insyaallah taala saya akan bacakan nanti komentar-komentar para ulama tentang buku ini. Baik. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala berkata, "Wa talabul ilmi syar'i fardun 'alal kifayah." Menuntut ilmu syar'i adalah fard kifayah, wajib kifayah. Illa fima yata'ayyan. Kecuali pada hal-hal yang wajib ain. Iya. Apa itu yang wajib ain? Kata beliau, "Mithl talabi kulli wahidin ilma ma amrahu bihi wa ma nahahu anhu. Fa hadha fardun 'alal a'yan." Seperti seorang yang menuntut ilmu yang Allah perintah terhadapnya dan Allah larang darinya. Dimaklumi ya, tauhid adalah perintah yang teragung. Meninggalkan kesyirikan adalah larangan yang terbesar. Iya, maka yang seperti ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini adalah wajib atas setiap orang. Wajib atas setiap orang. Baik, itu beberapa nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, asalnya dari Majmu'ul Fatawa. Hanya saya mengambil istifadah dari buku Tariqul Hidayah yang menerangkan tentang pendahuluan-pendahuluan seputar tauhid. Baik, dan perlu saya tegaskan di sini bahwa tauhid adalah awal kewajiban dan akhir dari kewajiban. Iya. Dan Syekh rahimahullah akan memberi dalil-dalilnya. Karena awal buku ini penjelasan tentang kewajiban tauhid. Dari awal uraian buku ini. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Berilmulah kamu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Perintah menunjukkan wajibnya. "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Allah menetapkan, mewajibkan, tidak ada yang kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau berkata, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ila syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah." Hendaknya awal kali yang kamu serukan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad rasulullah. Maka dia adalah awal kewajiban. Dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama. Dan ini adalah awal pertanyaan terhadap seorang hamba di alam kuburnya ketika dia ditanya, "Man rabbuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa man ar-rajuli alladhi bu'itha fikum, dan siapakah rasul yang diutus kepadamu?" Sebagaimana telah syah di dalam musnad Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan selainnya. Iya. Karena itu kata Imam Ibnu Abdul Izz rahimahullah, ketahuilah bahwa tauhid adalah awal dakwah para rasul dan awal persinggahan jalan menuju kepada akhirat. Iya. Dan awal kedudukan yang harus ditempuh oleh orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan beliau tegaskan bahwa ini adalah awal kewajiban. Ini adalah awal kewajiban. Nah, dan tinggalkan ya ahlul bidah di dalam hal ini, sebab mereka orang-orang yang bingung. Ya, ada yang mengatakan awal kewajibannya bukan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ada yang mengatakan awal kewajiban dia berfikir. Ya, dia pandai berdalil. Nah, dan ini sering didapatkan ya. Apalagi anak-anak yang baru masuk kuliah dapat pelajaran ilmu filsafat, dibuat ragu dulu tentang adanya Tuhan, tentang adanya Allah. Karena ya, orang-orang yang rusak ini yang mempelajari filsafat, di pikiran mereka awal kewajiban adalah seorang pandai berpikir tentang adanya Allah. Iya, pandai berpikir tentang adanya Allah. Nah, ini kerusakan dalam pemikiran. Padahal mereka orang-orang yang mengaku pintar, titelnya aja doktor, profesor. Iya, belajarnya katanya di Chicago, hah? Negeri-negeri kafir tempat belajarnya. Iya, mengaku dirinya pintar, tapi sebenarnya akalnya rusak. Nenek-nenek tua kadang lebih pandai darinya. Nah, karena itu disebutkan di sebagian buku-buku yang memuat tentang firq, tentang firqa-firqa yang menyimpang, bahwa Fakhrul Razi, Fakhruddin Ar-Razi, salah seorang tokoh filsafat ya, ini ma'ruf ya. Dan banyak dari orang-orang ahli filsafat di masa ini merujuk kepadanya. Disebutkan bahwa suatu hari Ar-Razi ini berjalan bersama murid-muridnya, ya, diikuti oleh banyak muridnya. Ia berlalu melalui rumah seorang perempuan tua yang sedang berjemur di depan rumahnya. Ya, lihat orang banyak yang berlalu mengikuti satu orang, ya, tentunya muncul pertanyaan. Maka si perempuan tua bertanya kepada orang yang lewat, ya, siapakah orang yang diikuti ini? Maka murid Ar-Razi menjawab dengan bangganya, tidakkah kamu tahu wahai ibu siapa dia? Ya. Kamu tidak kenal siapa dia? Kata perempuan tua ini, siapakah dia? Seorang raja kah? Bukan. Seorang gubernur kah? Bukan. Seorang ini kah? Bukan. Lalu siapa dia? Kata muridnya dengan bangga, dia adalah seorang yang memiliki 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Ya, ini kan filsafat itu pelajarannya. Ya. Apa dalilnya Allah itu ada? Ya. Keluarkan dalil. Yang paling banyak dalil akalnya Allah itu ada, itulah yang hebat. Jelas ya? Dia rasa diri yang paling cerdas. Tapi apa jawaban perempuan tua ini? Ya, spontan dia mendengar jawaban tersebut, dia berkata, perempuan tua ini berkata, betapa celakanya orang itu. Ya, betapa celakanya orang itu. Afillahi syakkun? Apakah pada Allah ada keraguan? Kan yang dicarikan 1000 dalil tentang adanya, itu hanya hal yang apa? Yang diragukan. Dan ini fitrah. Ya, pada perempuan tua ini. Jelas ya? Dan dalam Al-Quran Allah telah berfirman, afillahi syakkun? Apa kepada Allah ada keraguan? Ibaratnya orang yang berdiri di bawah terik matahari, matahari sangat terang sekali. Dia menantang orang-orang, siapa yang bisa mengalahkan saya? Membawakan 1000 dalil bahwa matahari sedang terbit. Ini masuk akal ini? Apapun yang disampaikan bahwa matahari terbit, dalil apapun dia ucapkan, itu adalah orang yang kurang akalnya. Ya, orang yang kurang akalnya. Maka demikian, ya, keadaan sebagian orang. Karena itu harus diketahui bahwa, ya, pemikiran orang-orang yang menggunakan ilmu filsafat ini jauh dari kebenaran. Awal kewajiban, ya, adalah berdalil, menilai, membuat, mencermati. Berbeda dengan aturan kaum muslimin. Ya. Kita awal kali masuk Islam disuruh apa? Mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dengan meyakininya di dalam hati. Iya, dengan meyakininya. Itu adalah awal kewajiban. Dan syahadat ini dan mempelajari tentang tauhid yang terdapat di dalamnya, mana beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga adalah akhir kewajiban. Iya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Dia masuk surga. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, syariat telah sempurna. Bersama dengan itu beliau peringatkan, la'anallahu al-yahuda wal-nasara ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Iya. Maka saya simpulkan di sini secara global bahwa mempelajari tauhid, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Dan wajib itu ada dua macam, ada wajib ain dan ada wajib kifayah. Padahal yang membenarkan tauhid merupakan syarat keabsahan tauhid seseorang, dia adalah wajib ain untuk mempelajarinya. Setiap orang wajib mempelajarinya. Dan padahal yang merupakan penyempurna tauhid, penyempurna yang sifatnya sunnah, maka itu hukumnya adalah fardu kifayah, wajib kifayah. Dan ini insyaallah taala akan ada uraian nanti apa dari tauhid itu, bagaimana apa yang dikatakan dasar tauhid, apa yang dikatakan penyempurnanya. Penyempurna terbagi dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Semuanya kan kita terangkan insyaallah taala, dan Syekh akan menguraikan hal tersebut dalam banyak bab pembahasan di buku ini. Nah, baik. Kemudian dari pendahuluan yang ingin saya terangkan di sini adalah dari mana ilmu tauhid itu diambil? Iya. Dari mana ilmu tauhid itu diambil? Ini pembahasan penting ya. Sebab banyak orang ya memahami bahwa ia akan menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Ya, harus memiliki akidah yang benar. Memiliki akidah yang benar. Tetapi dari mana dia mengambil akidahnya? Dari sumber mana dia mempelajari akidahnya? Ini yang banyak kerancuan. Karena itu saya perlu memberikan penjelasan, ya, dari mana ilmu tauhid itu diambil. Yang pertama, ilmu tauhid itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari nukilan yang sahih disepakati oleh kaum muslimin. Ya. Dan ini mencakup Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran sebagai hal yang diterima secara mutlak. Iya. Allah firman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai." Kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab sebagai penjelas segala sesuatu. Nah, akidah ini bagian dari apa yang diterangkan oleh Al-Kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." Sungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ya. Dan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita wajib mengambil dari beliau. Karena beliau adalah rasul yang Allah utus. Dan kita hanya menerima dari beliau, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh rasul, terimalah dia. Dan apa yang dilarang oleh rasul, tolaklah dia. Iya. Hendaknya kalian berhenti dari apa yang dilarang oleh rasul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sifatkan di dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُّحَىٰ. Beliau tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dan beliau sendiri telah bersabda, لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَنَ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِ إِلَّا هَالِكَ. Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas suatu petunjuk yang sangat putih. Tidak ada yang menyimpang dari petunjuk itu kecuali dia pasti binasa. Ya, petunjuk yang sangat putih, malamnya sama dengan siangnya. Saking terangnya agama ini. Malamnya sama dengan apa? Siangnya. Sebagaimana di siang hari seorang melihat sangat terang, tidak ada yang tersembunyi. Demikian pula di malam hari. Dan ini dari kejelasan agama kita. Kejelasan agama kita. Iya. Dan ini dari ciri dan karakter akidah Islamiah, akidah yang jelas, akidah yang terang. Iya, tidak seperti jalan-jalan ahlul bidah. Iya, orang yang banyak ragu mereka di dalam berakidah, banyak ragu. Iya, dalam satu masalah kadang mereka bersilang pendapat, nggak tahu apa yang rajih yang kuat di dalam hal tersebut. Iya, dan ini jalannya orang-orang yang linglung, tidak benar, tidak lurus jalannya. Iya. Tidak lurus jalannya. Karena itu orang-orang Asy'ariyah menetapkan sifat tujuh, sifat wajib. Datang setelahnya Al-Juwayni, dia tambah sifat yang kedelapan. Dia tambah sifat yang kedelapan. Orang-orang Asy'ariyah lebih dari 10 pendapat tentang makna al-kasb. Iya. 10 pendapat tentang makna al-kasb di pembahasan takdir. Orang-orang yang bingung dalam pembahasan. Tapi berbeda dengan akidah Islam. Akidah yang terang. Akidah yang jelas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa agama itu ya seperti petunjuk yang sangat putih, lailuha kanahariha, siangnya sama dengan malamnya. Kewajiban kita hanya mengikuti. Karena itu Nabi mengancam, siapa yang menyimpang keluar darinya, pasti dia binasa. Pasti dia binasa. Maka ini yang pertama, sumber pengambilan dalam ilmu akidah. Dan ahli sunnah wal jamaah, ya, mereka dikatakan ahli sunnah karena hal ini. Adapun ahlul bidah, mereka juga berdalih seperti itu. Kita ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi di dalam praktek, dalam prakteknya, apakah mereka mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah? Jawabannya, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah kalau mencocoki hawa nafsu mereka saja. Iya. Adapun kalau tidak mencocoki hawa nafsunya, atau bertentangan dengan adat istiadat dan kebiasaannya, bertentangan dengan perbuatan guru-guru dan tokohnya, mereka akan akal-akali Al-Quran dan As-Sunnah. Atau mereka akan datangkan hadith-hadith lemah dan hadith-hadith palsu tentang hal tersebut. Dan ini yang merusak keyakinan. Ini yang merusak keyakinan. Dan mungkin masalah ini nanti saya akan berikan gambaran lain nanti di pembahasan apa sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya kesyirikan di tengah umat ini. Baik, akan datang insyaAllah ta'ala pembahasannya di uraian pendahuluan tentang kesyirikan nanti. Baik, jadi ini dasar yang pertama, pengambilan ilmu akidah dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, akidah itu diambil dari kesepakatan, apa yang disepakati oleh para ulama. Iya, karena hal yang disepakati oleh para ulama itu adalah ma'sum, adalah perkara yang ma'sum. Kata para ulama, fadinul muslimina mabniun ala tiba'i kitabillahi wa sunnati nabiyihi wa mattafaqat alaihi al-umma. Fahadihi thalathatu usulun ma'suma. Sungguhnya agama kaum muslimin dibangun di atas mengikuti Al-Quran, mengikuti kitab Allah, dan mengikuti sunnah nabinya, serta mengikuti kesepakatan di tengah umat ini. Ini tiga dasar pokok ma'suma, terjaga dari kesalahan. Iya. Kaum muslimin bersepakat, Allah perintah untuk mengikutinya. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah mengancam barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak baginya jalan petunjuk dan tidak mengikuti jalan kaum muslimin, kaum mukminin. Nih, artinya dia menyelisih kesepakatan. Iya. Menyelisih kesepakatan kaum mukminin. Allah mengancamnya, nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Iya, karena itu di pembahasan pokok akidah, seorang harus tahu bahwa para ulama bersepakat. Tidak ada silang pendapat di kalangan ahli sunnah dari dahulu hingga hari ini di dalam pokok akidah. Karena itu tidak ada perbedaan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Sufyan ibn Uyainah, Sufyan al-Thawri, al-Auza'i. Iya. Dan selainnya dari para imam. Hingga hari ini tidak ada silang pendapat dalam pokok-pokok akidah. Iya. Karena memang akidah diambil, salah satu sumber pengambilannya adalah apa? Adalah kesepakatan para ulama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajtabi'u ummati ala dalalah." Sungguhnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Dan mungkin mereka bersepakat di atas kesesatan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya telah menyebutkan bahwa tidak pernah ada suatu kata sepakat yang disebut oleh para ulama dari ulama umat kecuali kesepakatan itu pasti dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi ini hal yang perlu diperhatikan. Ya, hal yang hendaknya kita ketahui. Ya. Dan subhanallah kita melihat sejumlah dari kaum muslimin bergampangan dalam hal ini. Ya, ketika membaca buku-buku akidah, disampaikan kepada suatu keyakinan, suatu pemahaman, ya, dia tidak tahu asal-muasalnya dari mana. Tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah apa? Apakah para ulama menyebutkannya atau tidak? Ya. Yang penting senang dia dengar, dia ikuti. Apalagi kalau disampaikan hadith-hadith lemah, hadith-hadith palsu, yang mungkin menarik hatinya, ya, kadang ia meyakininya. Dan ini diantara musibah yang menimpa umat. Diantara musibah yang menimpa umat. Apalagi di masa belakangan ini, ya, mudahnya SMS, ya, kemudian fasilitas internet, gampang mengirim pesan. Banyak orang-orang yang mengirim pesan-pesan. Rasulullah bersabda, hadits Nabi begini, ya, kalau dilacak tidak tahu datangnya dari mana. Mungkin kalau dilacak akhirnya dibisikkan oleh syaitan. Ya. Dari sebagian hadits yang disampaikan. Bahkan sebagian dari hal tersebut ada yang bahasanya memang dibenarkan di dalam syariat. Tetapi orang yang menukilnya itu diambil dari buku-buku orang-orang Nasara. Dari bahasa-bahasa orang Nasara. Dianggap bagian dari apa? Agama. Dan ini menunjukkan besarnya musibah dan kelancangan sebagian manusia. Ya. Membawakan tuntunan-tuntunan kemudian diatasnamakan sebagai apa? Sebagai agama. Dan ini kerusakan yang sangat besar. Kerusakan yang sangat besar. Hendaknya seorang berhati-hati dari hal yang seperti ini. Baik, kemudian sumber berikutnya dari pengambilan akidah ya, adalah hal yang dari istimdad ilmu tauhid itu, bahwa ilmu tauhid itu ya, ilmu akidah itu adalah perkara yang dibenarkan oleh akal yang sehat. Ya, tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Nah, tidak dikatakan bahwa akal sumber pengambilan, tetapi apa yang datang dari akidah ahli sunnah tidak pernah bertentangan dengan apa? Dengan akal yang sehat. Iya. Tidak pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyinggung masalah-masalah besar di dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan tauhid. Iya. Dan yang diperintah di situ adalah mencermatinya. Seperti Allah berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata." Andai kata di bumi ini iya, ada banyak sesembahan selain daripada Allah, akan hancur. Andai kata di langit dan di bumi ada banyak sesembahan selain daripada Allah, akan hancur langit dan bumi. Ya kan? Akan hancur langit dan bumi itu. Nah, ya, di ayat yang lain itu di surah Al-Anbiya ya, di surah Al-Mu'minin, ladahaba kullu ilahin bima khalaq. Maka setiap ilah, setiap yang disembah akan pergi membawa yang dia cipta. Kalau banyak yang mencipta, banyak yang disembah, tidak mungkin langit dan bumi ditegak. Ini sisi akal ya. Anggaplah misalnya ada dua yang dibadahi. Ya, ada dua. Tuhan yang pertama inginnya langit di bawah. Tuhan yang kedua inginnya langit di atas misalnya. Ya, tidak mungkin akan apa? Kokoh bumi ini. Dan ini uslub di dalam Al-Quran. Diingatkan. Ya, akal yang sehat itu. Bagaimana harusnya berpikir? Bagaimana harusnya berpikir? Dan ini adalah hal yang dimaklumi dari uslub Al-Quranul Karim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Am khuliku min gairi syai'in, am humul khalikun. Apakah mereka dicipta tanpa suatu keperluan? Atau mereka yang mencipta? Sebab sekarang, makhluk yang ada di muka bumi ini hanya dua kemungkinan. Dia dicipta atau dia yang mencipta? Kalau dia dicipta, ada maksud di belakang penciptaan. Dia tunduk kepada siapa yang menciptanya. Iya. Kalau dia ingin keluar dari ibadah, maka harusnya dia menganggap dirinya sebagai pencipta. Kan begitu. Dan ini hujjah yang sangat kuat. Iya. Akan diterima oleh akal yang sehat. Karena itu, Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala an, ketika mendengarkan ayat tersebut, ya, surah At-Tur dibaca oleh Nabi di salat, langsung bergetar hati beliau. Dan karena itu beliau masuk Islam. Terbuka akalnya. Terbuka pemikirannya. Ya. Terbuka pemikirannya. Nah, ini perhatikan ya, bagaimana akidah yang benar itu tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Dan insyaallah taala kita akan jelaskan nanti pada tempatnya ya, dari karakteristik akidah Islamiyah, bahwa akidah itu tidak bertentangan dengan akal nanti. Kemudian yang keempat, bahwa ilmu akidah itu adalah hal yang tidak bertentangan dengan fitrah. Ya, adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَكِمْ وَجَهَكَ لِلْدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ dalikat dinul qayyim. Tegakkanlah. Ya, tegakkanlah wajahmu untuk agama Allah yang lurus. Iya, itu adalah fitrah. Ya Allah telah menjadikan manusia terfitrah di atasnya. Tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, apa maksudnya fitrah ini? Kata beliau, fa'innahu ta'ala fatara khalqahu ala ma'rifatihi wa tauhidihi wa annahu la ilaha ghairuhu. Iya, sungguhnya Allah menjadikan fitrah manusia itu di atas fitrah dari makhluk, di atas mana mengenal Allah, mentauhidkannya dan mengakui bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalau di atas fitrah, berjalan fitrahnya, dia akan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, perhatikan Nabi Ibrahim ya. Kisahnya di surah Al-An'am. Ketika dia ingin mencari siapa yang dia ibadahi. Pertama dia lihat apa? Bintang. Ya. Dia lihat makhluk yang besar. Manfaatnya sebagai petunjuk untuk manusia di kegelapan. Ya. Dia anggap bahwa ini Rabb-nya. Begitu hilang, Nabi Ibrahim berkata ini bukan Rabb. Ya. Masa Rabb hilang? Kan begitu? Ya. Ketika datang malam hari, ya ketika apa namanya dia melihat bulan, dia sangka itu adalah Rabb. Hilang juga. Dilihat matahari, oh ini lebih besar. Ya, ternyata hilang juga. Maka barulah Nabi Ibrahim alaihi salam mengetahui, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Sungguhnya aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan ya, langit dan bumi. Nah, menciptakan langit dan bumi. Dan dari kisah Nabi Ibrahim ini juga perlu diketahui bahwa fitrah manusia tidak bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Syariat, akidah yang benar bisa dipahami oleh fitrah. Tapi seorang yang terbatas pada fitrahnya saja, terbatas pada akalnya, dia tidak akan mungkin mengetahui kedetailan syariat itu tanpa ada wahyu, tanpa ada tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, orang yang berakidah dengan akidah yang benar, maka ini ciri pengambilannya di dalam berakidah. Dia mengambil dari sumber-sumber ini. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi atau menjadi Nasara atau menjadi Majusi. Baik. Sekira dengan ini selesai sudah pembahasan kita berkaitan dengan masalah sumber pengambilan ilmu tauhid itu. Baik. Kita adzan dulu ya. Baik, kemudian dari pendahuluan yang ingin saya terangkan di sini adalah berkaitan dengan beberapa karakteristik tauhid yang benar. Karakteristik akidah Islamiyah. Iya. Dari ciri pokok tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, sifat dari akidah Islam bahwa iya, tauhid dan akidah tersebut adalah hal yang bersifat tauqifiyah. Perkara yang terbatas pada dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kesepakatan para ulama diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akal sehat tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fitrah manusia juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, menangkap dari tuntunan syariat. Karena itu dari sifat akidah Islam ya, adalah at-tauqifiyah. Nah, tidak ada di pembahasan akidah, di pembahasan tauhid ya, pembahasan mengkiaskan dengan kias yang fasid ya, pembahasan akidah yang diambil dengan perasaan atau menurut saya begini, enaknya begini. Iya. Tapi dia adalah hal yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kata Al-Imam Qawamus Sunnah Al-Asbahani Abu Al-Qasim Al-Asbahani Rahimahullah, wa amma ahlul haq faja'alul kitab was sunnah imamahum atau amamahum. Iya. Wa talabahumud dina min qablihima min kibalihima. Karena itulah pengikut kebenaran mereka menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah di depan mereka, panutannya. Dan mereka mencari agama ini dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma waqa'a lakum min ma'kulihim wa khawatirihim araduhu ala al-kitabi wa sunnah. Apa yang terjadi pada mereka dari pemikiran akal, dari bisikan-bisikan di dalam jiwa, mereka hadapkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Fa'in wajaduhu muwafiqan lahuma qabiluh. Kalau didapatkan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, diterima. Wa syakarullaha haitsu arahum dalika. Dan mereka bersyukur kepada Allah, ditunjukkan yang benar. Wa waffaqahum iyyah, dan diberi taufik kepadanya. Iya. Tapi kalau mereka dapatkan, menyelisihi, mereka tinggalkan. Mereka hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Kalau menyelisihi, dan mereka anggap bahwa kesalahan pada dirinya sendiri, dia salah paham, itu dia yang keliru. Tidak mungkin ada kebenaran. Iya. Menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan ini dari kalimat yang agung juga diucapkan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani. Dan Abu Sulaiman Ad-Darani ini dari ulama ahli zuhud. Ya, banyak dari orang-orang sufi menukil ucapan-ucapan Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani sendiri berkata, ya. Kata beliau, "Ma haddatsatni nafsi bi syai'in illa talabtu minha bi syahidaini min al-kitabi was sunnah." Kata Abu Sulaiman, kalau jiwaku membisikkan kepadaku sesuatu, saya akan minta kepada jiwa itu datangkan dua saksi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Fa'in atat bihima, kalau dia bawa, jiwa ini memberikan saksi, ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkannya, ya, diterima. Wa'illa radattuhuma, wa'illa radattuhu fi nahriha. Kalau dia tidak datangkan, saya akan tolak. Ya. Saya akan tolak sama sekali. Demikian. Maka ini sikap para ulama, bukan sekedar ya, dari pikirannya, dari perasaannya, ijtihadnya, atau dia ikuti kakeknya, nenek moyangnya, gurunya. Tanya kepadanya. Ya, kalau dia mengambil dari seorang guru, tanya kepada gurunya. Dengarkan darinya, apa dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tapi macam-macam ya orang sekarang ini. Naudzubillah ahlul bidah. Ya. Kadang kalau ditanyakan sebuah amalan, apa dalil amalan itu? Ya, jawabannya gampang. Ya, sesuatu yang baik enggak perlu ditanya apa dalilnya. Ya. Sesuatu yang baik enggak perlu ditanya apa? Apa dalilnya? Ya. Orang yang mendengarkannya kalau enggak paham, oh iya ya. Masa kita tanya apa dalilnya padahal baik? Ya, masa salat ini baik ditanya lagi apa dalilnya? Salat kan baik. Kok ditanya apa dalilnya? Ya. Selawat baik. Kok ditanya apa dalilnya? Ya. Selawat tertentu ya. Bacaan selawat tertentu. Ya. Doa tertentu. Ditanya lagi apa dalilnya? Sedekah dengan bentuk tertentu. Ditanya apa dalilnya? Kok kebaikan ditanya apa dalilnya? Ya. Ini perhatikan ya. Bagaimana syaitan membisikkan. Ya. Kepadanya. Dan ini syubhat kuat. Kalau orang tidak paham, ya, kaidah dasar ini tidak berpijak kuat di atas mana tauqifiyah, pasti akan terhempas dengan syubhat itu. Tapi kalau dia pegang kaidah tauqifiyah ini semuanya harus dibangun di atas dalil, dia akan tanya, ya, Baik, kalau dia baik, pasti ada dalilnya. Iya kan? Terangkan dalilnya dulu, bahwa dia baik. Baru kita laksanakan. Ya. Karena itu suatu hari, Sa'id bin al-Musayyab rahimahullah, melihat ada orang yang salat dua rakaat setelah subuh. Ditegur oleh Sa'id bin Musayyab. Sebab dilarang ya, salat dua rakaat setelah apa? Setelah subuh. Ini tidak ada salat sunnah setelah subuh. Ya, kalau orang mengqadha salatnya itu ada silam pendapat di kalangan para ulama. Kalau dia qadha salat dua rakaat sebelum subuhnya, dia terlambat bangun misalnya. Ada silam pendapat. Walaupun boleh, tapi afdalnya dilaksanakan setelah matahari apa? Terbit. Maka Sa'id bin Musayyab menegur. Ada orang yang salat dua rakaat setelah subuh. Iya. Maka orang itu berkata, "Ya Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad, apakah Allah menyiksa saya karena saya melakukan salat?" Ya, perhatikan ya. Saya kan salat, salat kan baik. Apakah Allah menyiksa saya karena saya melakukan salat? Kata saya, tidak. Allah tidak menyiksa kamu karena melakukan salat. Tapi Allah menyiksa kamu karena engkau menyelisihi sunnah. Karena engkau menyelisihi apa? Menyelisihi sunnah. Dan ini jawaban yang sangat kuat. Dasarnya di atas pokok ini. Di atas pokok ini. Bahwa seorang hamba dalam berakidah itu harus memegang kuat. Apa dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Iya. Akidah Islam itu jelas, terang. Semuanya punya dalil. Semuanya punya dalil. Dalil yang gamblang. Iya. Karena itu kalau ditanya dalilnya, pasti ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Iya. Apalagi ini masalah disepakati oleh para ulama. Perkara yang merupakan pokok keyakinan. Baik. Iya. Dibangun di atas tauqifiyah ini, makna dan ini karakteristik akidah ahli sunnah, tauhid di kalangan iya ahli sunnah, maka mereka ya orang-orang yang dibangun di atas akidah ini selalu meminta untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, berkomitmen di atasnya, dan dibangun di atas hal ini pula ya tampak bahwa mereka selalu meyakini kesempurnaan agama ini. Karena agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Telah kucukupkan nikmat atas kalian dan aku telah ridai Islam sebagai agama kalian. Agama sudah sempurna. Termasuk pembahasan akidah telah sempurna. Semuanya telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal tersebut telah sempurna, maka apa saja dari tuntunan yang tidak ada dalilnya, berarti itu adalah di luar dari agama. Ya, di luar dari agama. Sebab apa yang tidak ada di kesempurnaan agama di masa Nabi, ya, maka itu artinya tidak terhitung sebagai agama. Tidak terhitung sebagai agama. Ya, dan ini sudut pandangnya, bagaimana para ulama ahli tauhid, ya, dibangun di atas, memandang, ya, ciri akidah ini sebagai akidah yang sifatnya tauqifiyah harus terbatas pada dalil. Mereka selalu menganggap bahwa agama itu sempurna. Dan yang ketiga, tatkala seorang hamba meyakini bahwa akidah harus diambil dari Al-Quran dan Sunnah terbatas padanya, dia tidak mungkin lancang berucap sesuatu tanpa ilmu. Berucap sesuatu tanpa ilmu. Karena itu kita lihat dari para ulama, orang-orang yang kuat hujjahnya, apabila menyampaikan sebuah ilmu, mereka terangkan dengan dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dan perhatikan kitab Tauhid ini. Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Iya. Beliau hanya menyebutkan judul bab, ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, ucapan sahabat, atau ucapan para tabi'in yang memperjelas. Kemudian beliau simpulkan manfaat dan faedahnya. Ini kuat sekali. Kuat. Dan inilah ciri akidah Islam. Ciri akidah Islam. Ya, berbeda dengan akidah apa? Akidah yang menyimpang. Ya, seorang masuk di dalamnya bukannya tambah yakin, tambah bingung. Ya, tambah bingung. Ya, jangankan orang-orang bingung yang mempelajarinya, orang cerdas saja tambah bingung. Apalagi kalau dia orang bingung. Ya, sudah bingung, masuk lagi dalam ilmu yang membingungkan. Jadi bingungnya bisa apa? Kuadrat pangkat 2, mungkin bisa kuadrat pangkat 3. Ya. Jelas ya? Karena itu harusnya seorang mengetahui bagaimana ya ciri akidah yang benar tersebut. Baik. Jadi seorang yang berakidah dan mengetahui bahwa akidah ini hanya dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan mungkin dia berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Dan di atas pokok ini pula, ya, tatkala dia ketahui bahwa ya, berakidah itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ketika terjadi perselisihan, sangat mudah di kalangan orang yang berakidah, di akidah Sunnah, kembalikan kepada apa? Kepada Al-Qur'an dan Sunnah, akan selesai masalahnya. Ya. Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian berselisih pada suatu, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dikembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, dan ini juga, kalau dia tahu karakteristik umum akidah ahli sunnah ini, bahwa dia adalah akidah yang tauqifiyah, pembahasan tauhid sifatnya tauqifi, harus terbatas pada dalil, dia pasti selalu menjaga lisannya. Tidak sembarang berbicara. Iya. Dalam pembahasan akidah. Sampai kalimat-kalimat yang digunakan dalam pembahasan akidah itu juga ada ukurannya di kalangan ahli tauhid. Nah, sembarang mereka mengucapkan kalimat, melafadzkan kata, menekatkan apa, menegaskan suatu pembahasan ya dengan kalimat-kalimat yang memang dimaklumi aturannya, tuntunannya di kalangan para ulama. Dan di sinilah pentingnya seorang itu mengambil dari apa? Dari ya orang-orang yang berilmu. Jangan dia baca dari buku. Iya. Kalau dia baca dari buku saja, banyak kekeliruan di buku itu. Apalagi kalau dia baca apa? Hanya terjemahan saja. Iya. Dia membaca terjemahan saja. Ini kadang banyak memberikan apa? Pemahaman-pemahaman yang keliru. Ya, orang yang baca, mampu baca bahasa Arab saja dalam menuntut ilmu, dilarang dia membaca buku sendirian. Iya. Tapi dia ambil isi buku itu, dia baca kepada orang yang berilmu. Itu cara belajar. Ya. Sebab kata para ulama, man kharaja fil ilmi wahda, kharaja wahda. Siapa yang masuk dalam ilmu sendirian, dia juga keluar sendirian. Masuk sendiri tidak ada gurunya, dia keluar sendiri juga. Ya, masuknya sama dengan keluarnya. Nah. Ya. Dan orang yang kebanyakannya membaca dari buku dan tidak memiliki dasar, ya, yang sebelumnya dia tidak berguru dari para guru, ini biasanya kesalahannya lebih mendominasi daripada apa? Kebenarannya. Ya. Dan ini banyak kita ketemukan. Jangankan di kalangan ahlul bidah, ya, orang-orang yang menyimpan akidahnya, kadang di sebagian orang yang mengaku ikut sunnah, diketemukan hal-hal yang kadang apa? Ya. Tidak detail dalam pembahasan akidah. Ini karena ya, dilihat dari sumber pengambilannya tidak jelas. Nah, saya lihat pada sebagian buku, saya pernah lihat ya, ada buku judulnya apa namanya, Manhaj Ahli Sunnah atau Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah begitu. Ya, penulisnya Abdul Qadir Jawad. Yazid Abdul Qadir Jawad. Ya. Isi buku ini kebanyakan rujukannya dari buku-buku para ulama belakangan. Ya. Kalau menulis akidah ahli sunnah, itu harusnya rujukannya dari siapa? Ulama-ulama terdahulu. Betapa banyak buku-buku dari ulama kita terdahulu. Ya. Di dalam buku ini si penulis di pembahasan istiwa, ya, menerjemah istiwa dengan kata bersemayam. Tahu bersemayam itu apa? Ya. Kalau dilihat dalam kamus bahasa Indonesia, bersemayam itu ada makna duduk. Dan tidak ada di dalam kamus bahasa Arab istiwa itu bermakna duduk. Bermakna duduk. Para ulama dalam pembahasan istiwa hanya menyebutkan empat makna. Al-ulu, al-ulu, al-irtifa, was-sa'ud, wal-istiqrar. Empat makna disebut oleh Ibnul Qayyim. Iya. Al-ulu, ketinggian, irtifa, yang di atas, as-sa'ud, sa'ud itu kalau ada suatu, dia yang paling atas dari suatu, itu dikatakan sa'ud. Istiqrar, yang tetap. Tidak disebut. Mana apa? Mana duduk. Iya. Karena itu mengartikannya dengan kata bersemayam, ini penerjemahan yang tidak detail. Terjemahan yang tidak detail. Ya harusnya orang yang berkecimpung dengan ilmu akidah peka dengan hal-hal yang seperti itu. Peka dengan hal-hal yang seperti itu. Sebab ada makna yang berbeda. Makna yang berbeda. Iya. Ada lagi sebagian orang di buku lain ya. Menerjemahkan kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Ketika Imam Al-Barbahari menyebutkan bahwa timbangan itu mempunyai lisan. Ya. Lahu lisan wa kiffatan. Punya lisan dan dua kiffa. Dia katakan lisan, dia terjemah. Dan timbangan punya lisan dan punya dua anak timbangan. Ya. Ini penerjemahan sudah keliru ya. Sebab lisan dalam bahasa Indonesia artinya apa? Lisan. Yang berbicara itu lisan kan? Ya. Lidah digunakan untuk mewakili pelontaran kata-kata. Kalau kata lidah itu sendiri biasanya digunakan untuk merasakan makanan, untuk makan itu lidah ya. Ya ini bahasa lisan untuk berucap. Kata-kata. Dalam bahasa Arab lisan punya dua makna. Lisan berbicara dan lisan bermana timbangan itu. Kayak neraca. Ya, kalau ada tian yang menyangganya, itu disebut lisan dalam bahasa Arab. Karena itu tidak cocok diartikan apa? Diartikan dengan lisan. Ya. Ini sumbernya dari mana? Ya baca sendiri. Coba kalau diambil dari guru. Ya. Dari talaqqi dari guru. Dia baca dari guru. Guru akan terangkan. Guru akan menerangkannya. Ya. Dan ini tertanam di dalam benak kita ketika kita mendengar dari guru-guru kita. Bagaimana menerangkan? Mereka menerangkan pembahasan tentang mizan. Tentang timbangan. Mereka detailkan apa makna lisan itu. Iya. Makna lisan. Dan kalau dia baca sendiri, apa yang akan terjadi? Iya. Tentunya banyak hal-hal yang mungkin dia akan keliru di dalamnya. Karena itu, sekali lagi, ikhwani fillah. Iya. Dan seluruh hadirin dan hadirat sekalian, sangat penting sekali seorang itu iya, membatasi dirinya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian jangan sembarang ya berucap, berbicara ya dalam seluruh masalah agama, apalagi di dalam masalah apa? Dalam masalah akidah ini. Iya. Kemudian dari pengaruh ya sifat tauqifiyah di dalam pembahasan akidah ini, tanpa ahli sunnah itu sangat tunduk kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Iya. Tunduk kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dan itu ucapan Az-Zuhri yang masyhur. Min Allahir risalah wa ala Rasulil balagh wa alaina at-taslim. Kata Az-Zuhri rahimahullah dan riwayatnya di Sahih Al-Bukhari secara muallaq. Az-Zuhri berkata, dari Allah ar-risalah, kewajiban ar-rasul adalah menyampaikan dan kewajiban kita adalah tunduk mendengar. Tunduk mendengar. Iya. Dan kalau dia yakini bahwa akidah itu hanya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, ini akan memunculkan sifat yang kelima. Iya. Dia hanya mengikuti, mencontoh, tidak akan membuat bid'ah di dalam agama. Tidak akan membuat perkara baru di dalam agama. Karena itu, telah datang dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan selainnya. Iya. Mereka berkata, inna naqtadi wala naqtadi. Sungguhnya kami ini mengikut, bukan membuat perkara baru. Nattabi wala naqtadi. Sungguhnya kami hanya mencontoh dan kami tidak berbuat bid'ah. Walan nadilla ma tamassakna bil asar. Dan kami tidak akan tersesat sepanjang kami berpegang dengan al-asar. Berpegang dengan al-asar. Maka ini harusnya yang dijadikan sebagai patokan dan sumber rujukan. Iya, sumber rujukan. Iya. Bagi ahli sunnah dalam mempelajari akidah. Kalau antum lihat ya, bagaimana detailnya ahli sunnah memanahi makna tauqifiyah di dalam mengambil akidah, ya wajarlah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga para ulama. Tidak ada silam pendapat di kalangan mereka. Dari dahulu hingga hari ini dalam masalah apa? Masalah akidah. Sebab ya, hal yang seperti ini membuat mereka, ya, membuat mereka apa? Membuat mereka berhati-hati sehingga menyelamatkan mereka dari kesalahan dan dari kekeliruan. Bukan artinya seorang alim itu dari kalangan ulama ahli sunnah tidak pernah jatuh dalam kesalahan. Tidak. Ya, namanya manusia, mungkin saja jatuh dalam kekeliruan, jatuh dalam kesalahan. Iya, jatuh dalam kesalahan. Tetapi alhamdulillah, kalau misalnya ada kesalahan terjadi pada sebagian ulama, itu kesalahan dalam perkara cabang. Iya, kesalahan dalam perkara cabang. Kalaupun salah dalam hal yang besar, maka tidak disetujui oleh para ulama yang lainnya. Bukan hal yang disepakati. Bukan hal yang disepakati. Dan ini dari perkara yang hendaknya diperhatikan. Jadi saya simpulkan ya, bahwa ciri pertama, karakter pertama dari akidah, dari tauhid, ya, yang benar ini adalah, dia adalah akidah dan tauhid yang tauqifiyah, bersumber di atas dalil, terbatas di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta kesepakatan para ulama. Ya, kemudian yang kedua dari sifat akidah Islamiyah adalah wasatiyah, pertengahan. Adalah pertengahan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikian kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Umat pertengahan, adil, pilihan, berada di pertengahan. Berada di pertengahan. Iya. Telah datang ayat-ayat dan hadis-hadis yang mencelah perbuatan ekstrim dalam beragama. Akan datang insyaallah pembahasannya di kitab tauhid. Sebab ekstrim ini ada salah satu sebab pokok yang menimbulkan kesyirikan dan kerusakan di tengah umat. Karena itu diingatkan oleh penulis di dalam buku ini. Sebab penulis dari keistimewaan beliau dalam buku ini, beliau menutup segala pintu yang bisa mengantar seorang hamba, bisa menjatuhkannya dalam kesyirikan. Ya, dan ini dari kedetailan pembahasan. Dari kedetailan pembahasan. Mungkin kadang ada orang berpikir, dia belajar tauhid, dia tahu tauhid, tahu kesyirikan. Tapi dia tidak mengerti, ada pintu-pintu yang kadang kalau terbuka bisa menjatuhkannya tanpa dia sadari. Oleh penulis, pintu-pintu yang seperti ini ditutup. Ya, dengan judul-judul bab yang beliau tegaskan dan beliau tekankan di dalam hal tersebut untuk menjaga kesempurnaan tauhid seorang hamba. Baik, jadi ahli sunnah wal jamaah pertengahan. Ya, dan pertengahan mereka, ini kalau dibahas, ini perlu ya satu hari kita bikin daurah ya. Ya, kita bahas apa? Sikap pertengahan ahli sunnah. Ya. Sebab seluruh pembahasan akidah, kalau ingin dibahas, ahli sunnah selalu berada di pertengahan. Ya. Pada hal-hal yang ada ahli bidah yang menyimpang antara dua kutub ekstrim, kutub berlebihan atau kutub menyepelekan, ahli sunnah selalu berada di pertengahan. Selalu berada di pertengahan. Di pembahasan apa saja? Di pembahasan apa saja? Dalam nama-nama dan sifat berkaitan dengan masalah al-wa'd wal-wa'id, berkaitan dengan masalah penamaan agama, keislaman dan keimanan, berkaitan dengan masalah para sahabat, ya, berkaitan dengan masalah menyikati akal, mangkul, ya, dan selainnya dari pembahasan-pembahasan, ahli sunnah terlihat berada di pertengahan. Dan dari yang ketiga dari karakter akidah ahli sunnah wal jamaah adalah apa? Hal yang sesuai dengan akal, tidak bertentangan dengan akal dan fitrah manusia. Iya. Dan ini dari perkara yang sangat membedakan. Sangat membedakan. Ya, karena siapa yang berakidah itu, ketenangan yang akan dia dapatkan. Kebahagiaan. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang yang beriman, pasti kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang bahagia. Itu janji dari Allah. Disyaratkan keimanan. Ya. Dan inilah tauhid. Kalau seorang baik tauhidnya, baik imannya, maka pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Mendapatkan kebahagiaan. Ya. Karena itu kalau dia tidak bahagia di dalam berakidah, banyak keraguan, sering bertentangan dengan akalnya. Ya. Maka ini hendaknya dia periksa pemahaman akidahnya. Iya. Atau dia periksa bagaimana ia menggunakan akalnya. Sebab kadang ada orang diberi akal, tapi akalnya tidak digunakan. Akalnya tidak digunakan. Iya. Nah. Dan akan saya sebutkan nanti di pembahasan kesyirikan ya, salah satu dampak negatif dari kesyirikan itu merusak akal. Merusak akal. Ya. Sehingga orang-orang berbuat syirik itu, alhamdulillah, kadang tidak ada akalnya. Antum pernah terbayang? Ya. Ada kerbau, hah? Yang dikeramatkan. Ya. Pada waktu-waktu tertentu dibawa keliling, kalau kerbaunya, maaf ya, kalau kerbaunya buang air besar, berebutan mengambilnya sebagai berkah. Ya. Ini di mana akal orang-orang yang seperti ini? Jelas ya, tidak hadir akalnya. Karena memang rusak oleh kesyirikan yang dia lakukan. Baik. Maka perhatikan bahwa akal yang sehat, akal yang masih baik, itu tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan ahli sunnah pertengahan dalam masalah akal. Akal itu ya bernilai, dipakai untuk memahami. Dipakai untuk memahami. Allah firman fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Berilah kabar gembira kepada hamba-hamba. Orang-orang yang apabila dia mendengarkan yang terbaik, mendengarkan ucapan, dia ikuti yang terbaiknya. Dia gunakan akalnya mengikuti yang terbaik. Dia ucapkan banyak anjuran, dia ambil yang terbaiknya. Ini kan dia memakai apa? Menggunakan akalnya, mengambil yang terbaik. Karena itu disebut di ayat, mereka inilah orang-orang yang mendapat petunjuk, dan mereka inilah orang-orang yang memiliki hati. Memiliki akal, bisa berpikir. Karena hati itu berpikir. Iya. Mereka memiliki hati, berpikir dengannya. Berpikir dengannya. Iya. Dalam Al-Quran, banyak dikatakan, afala ta'kilun. Tidakkah kalian berakal? La'allakum ta'akilun. Supaya kalian berakal. Ya. Liqaumin ya'akilun. Kepada kaum yang berakal. Ya. Afala ya'akilun. Tidakkah mereka berakal? Dan selainnya ya dari ayat-ayat. Dan ada ayat-ayat afala ya'tadabbarun. Tidakkah mereka tadabbur? Ya. Ini semuanya menunjukkan bahwa akal itu tidak dikesampingkan di dalam syariat. Tetapi kalau ada nas bertentangan dengan akalnya, kemudian dia tolak nas. Nah ini yang apa? Ini yang keliru. Iya. Seperti madhab sejumlah dari ahlul bidah, dari kalangan Mu'tazilah dan selainnya. Kalau ada nas bertentangan dengan akal, maka nasnya harus ditolak atau nasnya harus dibawa ke pengertian yang lain. Iya. Seakan-akan akalnya ini adalah akal yang apa? Paling bersih sudah. Nah. Baik. Dan ini diantara sebab kerusakan. Di antara sebab kerusakan. Ya. Kita dapati Muhammad Abduh Al-Misri dalam sebagian tulisannya. Dia melemahkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis yang disepakati oleh para ulama. Dan belum pernah ada sejarah di kalangan ahli hadis yang melemahkan hadis itu. Tiba-tiba datang Muhammad Abduh, kemudian dia lemahkan. Apa alasannya dilemahkan? Hadisnya mengatakan kalau matahari terbenam, matahari bersujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah Subhanahu wa taala perintah kepada matahari, terbitlah kamu dari arah mana? Dari arah timur. Demikian tiap hari suruh terbit dari arah timur. Hingga datang suatu hari Allah firman kepadanya, terbitlah kamu dari arah kamu terbenam. Yaitu dari arah barat. Dan itulah hari apa? Hari kiamat. Ini menurut akal Muhammad Abduh yang rusak. Ya, adalah perkara yang tidak masuk akal. Bagaimana mataharinya bersujud? Sekarang malam di Mesir. Di Amerika masih terbit mataharinya. Katanya. Nah ini hadis bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan akal. Harus ditolak. Ya kita katakan itu akal yang rusak. Kalau akalnya akal yang benar, dia berpikir sederhana. Bukankah Allah maha mampu atas segala sesuatu? Hah? Dia saja punya ruh. Ruhnya bagaimana rupanya? Dia tidak tahu. Tapi dia yakin ada ruhnya. Iya kan? Sesuatu melekat pada dirinya, dia tidak tahu. ingin dia urusi berkaitan dengan perkara lain. Iya. Dan ini menunjukkan kurangnya akal. Kurangnya akal. Karena itu sekali lagi, kesyirikan, bid'ah, kemaksiatan itu merusak akal. Merusak akal. Karena itu seorang yang menghargai akalnya, menghargai anugerah Allah, dia jaga. Iya, akalnya di atas ketaatan. Dia pakai untuk tunduk kepada nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dia pakai untuk tadabbur terhadap Al-Quran. Memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ya. Kemudian di antara karakter akidah Islam. Yang sudah keberapa? Yang keempat ya. Jadi tadi sesuai dengan akal. Kemudian ya, yang ketiga sesuai dengan fitrah. Ya. Dan yang keempat. Bahwa akidah dan tauhid itu sifatnya adalah syumuliyah, akidah yang universal, ya, perkara yang mencakup segala hal. Dan ini ciri dari agama kita, ciri dari agama kita. Nah, karena itu seorang yang bertauhid kehidupannya yang paling baik, karena dengan tauhidnya tersebut ia menjadi berkah dimanapun ia memijak bumi. Dia membawa kebaikan bagi manusia dimanapun langit meneduhinya. Membawa kebaikan bagi manusia. Seperti ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Waja'alani mubarakan aynama kuntu." Dan aku dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun aku berada. Baik, kalau kita uraikan karakteristik akidah Ahli Sunnah atau akidah tauhid ini, ya, ini pembahasan yang agak panjang ya. Dan saya di sini hanya ingin memberikan isyarat-isyarat, kesimpulan-kesimpulan, pendahuluan-pendahuluan. Ya. Baik, sekarang ya saya kira cukup untuk pendahuluan dari sisi makna tauhid ini. Saya akan pindah ke pembahasan yang lain. Ya. Pembahasan yang berkaitan dengan apa? Kitab atau kandungan dari kitab Tauhid ini. Saya bahas dulu kitabnya sebelum kita bahas tentang siapa penulisnya. Ya, ini masih ada pembahasan tentang penulisnya ya. Mungkin malam ini kita belum bisa masuk ke materi, masih pendahuluan. Kita selesaikan aja dulu pendahuluan malam ini. Insyaallah taala di sesi ketiga nanti kita akan masuk ke isi pembahasan buku. Ya, berkaitan dengan kitab Tauhid di sini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Iya. Baik. Yang pertama, iya. Buku ini judulnya Kitab Tauhid, sebagaimana yang telah kita uraikan tadi. Ya, dan saya terangkan tadi sebagian ulama yang menyebut judulnya dengan lengkap ya, Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Tapi ini di sedikit cetakan ya, tidak semua cetakan seperti itu. Iya. Kitab Tauhid ini, iya, dari sisi penamaan bukan hal yang baru. Karena Imam Ibnu Khuzaimah yang meninggal tahun 311 itu sudah menulis Kitab Tauhid juga judulnya. Demikian pula Ibnu Manda yang meninggal tahun 395 beliau juga menulis Kitab Tauhid. Demikian pula Abu Ismail Al-Harawi yang meninggal tahun 481 ya, menulis buku yang berjudul Al-Arba'in fi Dalail At-Tauhid. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, juga punya kitab Qa'idah fi Tauhidil Uluhiyah. Dan beliau meninggal tahun 728. Ibnu Rajab Al-Hanbali punya buku Syarah Kalimatul Ikhlas, kadang disebut dengan nama Kitabut Tauhid. Iya. Dan banyak lagi dari para ulama setelahnya. Dan mungkin ada dari saya luput tadi seperti Abdul Ghani Al-Maqdisi, juga Al-Maqdisi juga beliau punya Kitab Tauhid dalam tercetak. Ya, buku tercetak. Dan para ulama kita di masa ini sangat banyak sekali yang menulis buku-buku dengan nama tauhid. Iya. Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau masukkan satu kitab khusus di dalam sahihnya. Diberi judul dengan apa? Kitab At-Tauhid. Diberi judul dengan Kitab At-Tauhid. Baik. Kemudian yang perlu saya terangkan bahwa buku ini, ya, Kitab Tauhid ini pembahasannya berkaitan dengan apa tadi? Tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Iya. Berkaitan dengan masalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ini pokok pembahasan. Walaupun ada dari pembahasan Asmaul Husna disinggung, ada dari pembahasan Tauhid Rububiyah. Iya, dalam buku ini. Baik. Nah, dan metodologi penulis di dalam hal ini beliau uraikan, iya, bagaimana tauhid yang dibawa oleh para rasul. Kemudian beliau terangkan tahqiq tauhid itu, bagaimana kesempurnaan tauhid itu, beliau uraikan. Juga beliau terangkan, ya, tentang kesyirikan, tentang harusnya seorang hamba khawatir jatuh dalam kesyirikan. Ya. Dan di dalam buku ini beliau terangkan hal-hal yang dengannya tauhid seorang itu terjaga. Kemudian di dalam buku ini juga beliau terangkan segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Beliau tutup pintu-pintu itu. Baik. Jadi itu kandungan global berkaitan dengan buku ini. Iya. Dan isi secara umum dari apa yang ditulis oleh Syekh rahimahullah. Kemudian yang perlu saya terangkan juga bahwa di dalam buku ini penulis rahimahullah menyebutkan 66 bab. Setiap bab beliau berdalil dengan Al-Quran dan hadis sekaligus, atau paling minimalnya beliau bawakan ayat atau beliau bawakan hadis. Pada setiap babnya beliau sebutkan masail. Ya, ada masail-masailnya. Ini Kitab Tauhid di cetakan kita lengkap, ya. Seluruh masail yang diterangkan oleh penulis, beberapa permasalahan yang terkandung di dalam bab yang ditulis dan diterangkan oleh penulis, ya, diterangkan dalam buku cetakan kita ini. Kita sebutkan semuanya. Ya. Masail-masail yang disebutkan oleh penulis paling banyaknya 30 masail, paling banyaknya. Dan paling sedikitnya 2 masalah. Tuh, paling sedikitnya pada sebagian bab. Jadi berputar antara, ya, 20 hingga 30. Nah, dan memang bab-bab yang di depan khususnya ini banyak masailnya. Bab ini pokok-pokok dan dasar-dasar penting. Dasar-dasar penting. Dan akan tampak dari masail-masail ini bahwa penulisnya di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, adalah seorang imam besar rahimahullahu taala. Iya. Kemudian dari hal yang penting saya terangkan juga di sini. Kemudian saya ingatkan, ya, bahwa jumlah babnya berapa? 66 bab. Ada sebagian yang mengatakan bahwa babnya 67. Tapi ini salah hitung, ya, kalau yang saya tangkap itu salah hitung. Karena Kitab Tauhid di depan itu tidak diberi judul bab. Judul bab nanti bab setelahnya. Setelahnya baru bab pertama. Adapun Kitab Tauhid itu seperti pendahuluan dari penulis untuk menerangkan kewajiban bertauhid. Kewajiban bertauhid. Dan dia tidak dihitung satu bab. Baik, sebab penulis, ya, menulis buku ini, ya, diterangkan di apa namanya, syarah sebagian dari cucu-cucu Syekh, ya, di masa ini, sebab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah hingga hari ini memiliki keturunan-keturunan orang-orang yang berilmu. Dan hingga hari ini di pemerintahan Saudi Arabia, mereka lebih didahulukan daripada yang lainnya. Digelari Al-Syekh di belakangnya. Al-Syekh itu artinya keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Iya. Syekh yang saya maksud tadi adalah Menteri Agama sekarang ini, Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Iya. Beliau menyebutkan apa sebab penulis menulis buku ini. Karena di masa beliau, ya, beliau melihat banyak manusia yang menyembah selain daripada Allah, ya, dan melakukan ibadah kepada pepohonan, bebatuan, jahil terhadap tauhid, ya, terlihat dari syirik akbar maupun syirik asgar, ya, tersebar di tengah manusia, maka beliau pun menulis buku ini. Ya, dan ini menunjukkan bahwa para ulama kita, dan itulah ulama ya di tengah umat. Iya. Mereka punya perhatian terhadap umat, rahmat dan kasih sayang. Kalau mereka melihat di umat ini ada hal yang perlu diperbaiki, maka mereka akan memberikan perbaikan. Memberikan perbaikan sesuai dengan kemampuan mereka. Apakah dengan mengajar, menulis, ya, menjelaskan bantahan dan seterusnya dari apa yang dilakukan oleh para ulama. Ya. Karena itu kedudukan mereka di tengah umat sangat penting sekali. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah menggambarkan mereka seperti lentera untuk manusia yang berjalan di tengah kegelapan. Jadi tatkala manusia berjalan di tengah kegelapan, para ulama inilah lenteranya, lampu-lampunya. Dengan itu mereka bisa melihat. Dari sumber cahaya mereka, mereka menapak, berpijak. Ya. Kata Al-Ajurri, coba digambarkan, kalau lenteranya tiba-tiba padam, ulama yang meninggal atau tidak ada ulama di tengah umat, apa yang akan terjadi? Nah, inilah kondisi yang apa? Yang banyak disaksikan. Umatnya banyak. Ya. Umat yang banyak ini tentunya perlu pencahayaan yang lebih banyak lagi. Sumber cahaya lebih banyak. Tapi sumber cahayanya sedikit. Ya, sumber cahayanya sedikit. Karena itu saya selalu menasihatkan kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kemampuan dan dia memiliki kecerdasan, yang memiliki pemahaman yang baik, jangan dia telantarkan dirinya. Jangan dia telantarkan dirinya. Pekerjaan di masa ini terlalu banyak orang bekerja, keahlian terlalu banyak. Mau dokter, semua bidang kedokteran ada ahlinya. Hah? Mau insinyur, ya, ahli kesehatan, ahli pertanian, ahli apa namanya perkebunan, perikanan, kelautan, semuanya ada ahlinya masing-masing. Ya, cuman ahli-ahli agama, padahal ini yang paling diperlukan di tengah umat. Ini yang paling diperlukan di tengah umat. Kurang. Karena itu kalau ingin cari pekerjaan yang baik, ya, jadilah ahli-ahli agama. Jangan telantarkan diri. Ya, dengan perkara-perkara yang lain, hal-hal yang kadang sebenarnya kalau dia fikir kebaikannya, ya, dia fikir dan dia perbandingkan antara ilmu agama dan selain ilmu agama, tidak ada yang senilai dengan ilmu agama itu. Tidak ada yang senilai dengan ilmu agama tersebut. Karena itu manfaatkan nikmat yang Allah berikan, ya. Dan hendaknya ini dipahami oleh kaum muslimin dan muslimat. Dan insyaallah saya akan mengambil beberapa pelajaran ya dari biografi penulis nanti, hal-hal yang perlu kita ingat bagaimana cara memperbaharui keadaan umat dan mengadakan perbaikan di tengah umat ini. Baik, jadi ini sebab penulis menulis buku ini. Ya, pertanyaan berikutnya, pembahasan berikutnya, di mana penulis menulis buku ini? Ini ada dua keterangan ya. Ya, sebagiannya di Tarikh Ibn Qunnam diterangkan bahwa Syekh menulis buku ini di Hari Mala, beliau menulisnya. Ya, sebuah kota ya, sekitar 100 mil dari wilayah Riyadh. Dari wilayah Riyadh, ibu kota Saudi Arabia sekarang ini. Nah, dan Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mengatakan bahwa Syekh menulis buku ini ketika beliau berada di Basrah. Ketika Syekh berada di Basrah. Ya, dan banyak dari para ulama mengkompromikan bahwa Syekh rahimahullah memang awal kalinya menulis di Basrah. Hanya saja, ya, beliau sempurnakan ketika beliau kembali ke mana? Ke negerinya. Kembali ke negerinya dan menampakkan tauhid di dalam dakwanya. Mulai menampakkan apa? Mulai terkenal menampakkan tauhid. Nah, di situ baru beliau perkenalkan bukunya walaupun asalnya sudah ditulis di Basrah. Baik. Ini berkaitan dengan masalah di mana penulis menyusun atau menulis buku ini. Iya. Di dalam buku ini kalau kita lihat susunannya, ya, penulis membawakan ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith Nabi, asar dan ucapan para as-salaf. Iya. Kemudian beliau membagi bukunya menjadi 66 bab dengan susunan yang sangat detail sekali. Iya. Dan setiap susunan beliau itu ada maksud tertentu, kita akan terangkan semampunya apa yang bisa tampak dari maksud penulis. Nah, dan setiap bab diberi judul, ya. Apakah judul langsung dari beliau atau di atas namakan sebuah ayat yang disebut di situ? Iya. Baik. Dan setiap pembahasan beliau bawakan masail di dalamnya. Beliau bawakan masail. Dan di dalam buku ini beliau banyak menukil dari Al-Baghawi, dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dari Adz-Dzahabi Ibn Al-Qayyim ya rahimahullahu taala. Susunannya sama dengan Kitab At-Tauhid karya Al-Bukhari. Ya, Al-Bukhari dimaklumi ya Kitab At-Tauhidnya. Judul bab kemudian beliau bawakan asar dari salaf, kemudian beliau bawakan hadis bersambung dari Nabi. Ya, dan ini cara yang paling kuat sudah dalam menanamkan akidah. Ya, sebab orang yang menanamkan akidah ini murni dari sumbernya. Tidak dari apa? Dari ucapannya sendiri. Tapi langsung dia berikan dari sumbernya. Iya. Baik. Di antara hal yang perlu saya terangkan di sini bahwa buku ini adalah buku yang dipuji oleh para ulama. Kata cucu Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitabnya Taisir Al-Aziz Al-Hamid, ya, beliau berkata, huwa kitabun fardun fi ma'na lam yasbaqhu ilayhi sabiq wala lahiqahu fihi lahiq. Kata beliau, dia adalah kitab satu-satunya pada pembahasan Tauhid Uluhiyah. Maksudnya tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang pernah mendahulunya menulis seperti ini. Dan tidak ada yang apa akan menyusulnya menulis seperti ini. So, kandungan yang beliau tulis sudah tercakup di dalamnya. Sudah tercakup di dalamnya. Dan terbukti para ulama yang datang setelah beliau, ya, tidak ada yang menulis melebihi daripada apa yang beliau tulis. Dan kebanyakan ulama kita, ya, mensyarah dan menjelaskan apa yang ditulis oleh Syekh. Ya. Dan buku ini disyarah, syarah sangat banyak sekali penjelasannya. Ya. Belakangan ini mungkin syarahnya sudah lebih 40 buku yang mensyarahnya. Ya. Dari jilid kecil yang memberi ta'liq, syarah dalam satu jilid, dua jilid, ada yang sampai 7 jilid di dalam mensyarahnya. Ya. So, ini buku yang memang perlu untuk selalu dipelajari, ya, selalu untuk diperhatikan. Nah, Syekh rahimahullahu taala punya perhatian yang sangat besar terhadap tauhid ini, selalu mengulanginya, ya, kepada murid-muridnya. Nah, baik. Dan di antara yang memuji buku ini, saya bacakan ya dari pujian-pujian Syekh Abdurrahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid. Beliau katakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah mengumpul di dalam buku ini kebaikan yang sangat banyak. Padahal bukunya ringkas. Dan beliau masukkan di dalamnya dari adillah, dari dalil-dalil tauhid, apa yang sudah cukup bagi orang yang mendapatkan taufik. Dan beliau terangkan di dalamnya dalil-dalil tentang penjelasan syirik, hal-hal yang apa syirik yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kesyirikan tersebut. Ya. Di antara yang memujinya adalah ahli tarikh Utsman bin Bishr. Beliau berkata bahwa ya, tidak ada penulis yang menulis di bidang ini yang lebih bagus dari tulisan beliau. Ya, karena beliau telah menulis dengan sangat indah dan sangat tinggi, ya. Apa derajat penulisan beliau di dalam hal ini telah mencapai puncak yang dimaksudkan. Nah, dan banyak lagi ya pujian-pujian dari para ulama yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, di antara yang memujinya adalah guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullahu taala, di dalam kitab beliau I'anatul Mustafid. Beliau berkata, "Hadzal kitab min anfasil kutub al-mu'allafa fi bab at-tauhid." Liannahu mabniyun alal kitabi wassunnah. Kitab ini dari buku yang paling bernilai yang ditulis di pembahasan tauhid. Sebab dia adalah buku yang dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dia adalah seorang yang bertauhid, baik tauhidnya, kalau dia baca buku ini, pasti akan sesuai ya akidahnya dengan apa yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah. Karena itu Imam Sunani ya, ulama Yaman hidup di masa beliau, semasa sampai kepada beliau berita-berita tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Dakwah beliau. Maka beliau mengirim bait-bait syair. Ya. Yang menunjukkan beliau sangat setuju terhadap apa yang beliau sebarkan dari tauhid tersebut. Dan beliau memohon kepada Allah kalau punya kesempatan ingin dipertemukan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Iya. Dan di apa namanya? Di Majmu' Fatawa dan Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Syekh disebutkan suatu kisah ya dari seorang guru India di India, orang India. Iya. Jadi Syekh Muhammad bin Ibrahim menyebutkan bahwa Abdurrahman Al-Bakri orang Najd, iya, dia menuntut ilmu kepada paman Syekh Muhammad bin Ibrahim ini, pada pamannya. Kemudian orang ini ya, karena perhatiannya terhadap tauhid, maka dia membuka madrasah tersendiri mengajarkan tauhid di Amman. Dia buka. Iya. Dan ini perhatikan ya, orang-orang yang kenal tauhid seperti ini keadaannya. Punya semangat yang sangat besar menyebarkan tauhid. Rela berkorban apa saja untuk menyebarkan tauhid. Dia malah tidak tinggal di negerinya, pergi ke Amman untuk membuka apa? Madrasah di sana. Dan madrasah ini dia buka dengan biayanya sendiri. Biaya dia sendiri. Jadi kalau sudah habis biayanya, ya, diambil barang, kemudian pergi berdagang di India. Dia pergi berdagang di India. Kadang di India, karena dia bawa barang dagangan, dia perlu waktu lama. Kadang di sana sampai setengah tahun. Iya. Dan tentunya dia gunakan waktu setengah tahun itu. Berada di India. Dia ceritakan bahwa dia berada di sebuah masjid di India. Ada seorang pengajar di situ, orang India. Ya. Tiap kali dia selesai mengajar, pasti dia melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia dan murid-muridnya melaknat siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Suatu hari dia keluar dan dia lewati Abdurrahman Al-Bakri ini. Ya. Orang India ini berkata, saya mampu berbahasa Arab. Ya. Mampu berbahasa Arab. Dan terlihat ada buka ya. Dia membuka apa? Membuka pintu untuk berbicara. Ya, maka oleh Abdurrahman Al-Bakri ini diundang. Ya. Diundang untuk datang ke rumahnya. Dijamu. Ya. Untuk minum dan hidangan ala kadarnya, maka ya, ia pun mengambil kitabut tauhid itu, kitabut tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diambil, kemudian sampulnya dia lepas, dia simpan sampulnya. Ya, setelah itu kitabut tauhidnya disimpan di atas mejanya. Ketika pengajar India ini masuk pasti kelihatan buku itu. Dan namanya pengajar, ya duduk, ya sedang menunggu tuan rumah menyiapkan, ya pasti dia sibuklah melihat apa buku di depan, tangannya bergerak melihat buku. Memang sengaja disiapin buku, bukan diserahkan. Kalau lihat tidak, tapi dia simpan saja apa di atas meja, ya simpan di atas meja. Dia baca. Setelah itu datanglah siapa? Abdurrahmannya, ya. Atau Abdurrahman setelah itu berkata, wahai Syekh, kamu izinkan saya. Saya bawakan semangka dari dalam. Oh iya, silakan. Sudah masuk. Kesempatan. Ya, lama-lama supaya si pengajar ini membaca. Nah, ternyata dia membaca sambil geleng-geleng kepala. Ya. Luar biasa ini buku. Siapa yang tulis buku ini? Ya. Geleng-geleng kepala dia. Siapa yang menulis buku ini? Nah, maka kata Abdurrahman Al-Bakri, saya enggak tahu siapa yang menulisnya. Saya enggak tahu. Tapi coba kita pergi kepada seorang syekh namanya Al-Ghazwi. Ya, dan dia memiliki perpustakaan. Ya. Coba kita tanyakan kepada dia. Ya, ini buku milik siapa? Ya, maka pergilah mereka ke syekh ini, kemudian bertanya. Dan si syekh tersebut mengatakan bahwa ya, dia datangkan buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara lengkap majmu' tauhid, kemudian dia perlihatkan, ya, dia lihat buku itu, dia cocokkan dengan majmu' tauhid punya beliau, kemudian syekh ini berkata, ini buku punyanya Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Maka pengajar India ini langsung marah dan bersuara dengan suara kafir. Apalagi dengan suara keras berkata kafir. Ya. Kata Abdurrahman Al-Bakri, kami diam. Dia juga diam sebentar. Setelah diam, hilang kemarahannya, ya, barulah dia berpikir dengan baik. Sebab selama ini yang di lisannya apa? Melaknat. Maka datang, ya, dia belum berpikir dengan baik, tiba-tiba mengingkari. Tidak mungkin. Ya. Begitu reda kemarahannya, ya, baru dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sungguhnya kalau kitab ini memang tulisan dia, kita telah mendzalimi orang ini. Kita telah mendzalimi apa? Orang ini. Ya, akhirnya pengajar India ini tiap kali dia mengajar, ya, dia mendoakan kebaikan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan itu yang dilakukan oleh murid-muridnya. Dan ini sebagai apa? Sebagai taubatnya dari hal tersebut. Nah, dan mungkin banyak orang-orang yang seperti ini di masa ini. Ya. Dia hanya kenal Wahabi. Wahabi itu begini dan begini. Ya. Kayaknya Wahabi itu seram sekali. Ya. Tidak pernah ketemu tapi sudah tahu ini Wahabi pasti seram. Ya. Wahabi anti salawat, anti doa, mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Sampai sebagian lembaga nasional di Indonesia ini itu menulis tulisan ciri-ciri Wahabi. Nah, ciri-ciri Wahabi. Kalau memang itu ciri-ciri Wahabi, semuanya kita lawan Wahabi. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri lawan dari apa? Wahabi itu. Ya. Tapi musuh-musuh dakwah beliau mengadakan apa? Kedustaan terhadap beliau. Sebab namanya dakwah tauhid, banyak dari manusia yang apa? Yang menolaknya. Banyak dari manusia yang menolaknya. Baik, ini sebagian hal yang berkaitan dengan kitab tauhid. Ya. Kemudian terakhir di sini saya ingin terangkan sebagian perkara berkaitan dengan biografi Syekh. Biografi Syekh panjangnya sebenarnya untuk dibacakan, ya. Dan beliau, ya, telah dituliskan untuk biografi beliau puluhan buku yang memuat dan menjelaskan biografinya. Ya, ada yang dicetak 2 jilid, 1 jilid tebal, ada dalam pembahasan khusus, ya, mendudukkan sejarah beliau, dakwah beliau, pengaruh dakwah beliau, ya. Dan ada pembahasan yang membela. Sebab di Afrika ada kelompok Wahabi juga. Pengikut, ya, nisbat kepada Wahabi juga. Tapi Wahabi, ya, beda dengan ini. Nah, waktu itu dimanfaatkan isu Wahabi di Afrika, dimanfaatkan untuk nama ini. Nah, inilah yang tercampur. Ya, dan perlu diketahui ya bahwa isu Wahabi ini itu isu internasional. Ya, dan harus saya terangkan bahwa banyak kepentingan-kepentingan, ya, di atas isu ini. Semua orang punya kepentingan. Ya, dari ahlul bid'ahnya, orang-orang kafirnya punya kepentingan. Punya kepentingan. Nah, ya. Sampai saya dengar-dengar ya dari sumber yang saya percaya, Josbus saya tahu Wahabi. Ya. Dia jawab apa? Dia mengerti Wahabi itu apa. Nah. Jadi tuduhan kepada umat Islam yang memegang agama dengan benar, disifatkan sebagai Wahabi, ini adalah isu yang sudah tidak asing lagi di kalangan musuh-musuh umat Islam. Ya, karena itu umat Islam harusnya berpikir lebih dewasa. Berpikir lebih dewasa. Sekarang Wahabi itu, jangan sibukkan manusia dengan nama. Ayo bawakan sini, apa hakikat Wahabi itu? Apa kesalahan Wahabi? Ya. Kalau menyelisih Al-Quran dan Sunnah, semua dari kita adalah apa? Musuh Wahabi. Dan kita akan memerangi apa yang dinamakan Wahabi itu. Tapi kalau Wahabi-Wahabi saja, ya, setiap orang mengajak kepada kelompoknya, ya, organisasi Ormas Islam A, ya, mengklaim dirinya yang paling benar, Ormas Islam B mengklaim dirinya yang paling benar, nanti berkelahi antara 2 ormas. Ya, semuanya dikatakan apa? Wahabi. Ada isu terorisme ini Wahabi lagi. Ya. Jadi sedikit-sedikit Wahabi. Ya, sampai orang yang kadang ada syekh, dia baca Sahih Al-Bukhari di masjidnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah. Perhatikan, ada orang membaca kitab Wahabi. Ya. Imam Al-Bukhari ini kapan hidupnya? Masih disebut Wahabi juga. Jadi semua orang yang membawa kebenaran disebut Wahabi. Sebut Wahabi. Ya. Ini termasuk apa? Kekeliruan yang harus diluruskan. Kalau mereka ingin adil, ya, bawakan sifat Wahabi itu apa? Ciri Wahabi itu bagaimana? Ya. Terangkan kesalahannya dari Al-Quran dan Sunnah. Kita punya Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber rujukan. Ya. Dengan ini umat Islam akan bersatu. Jangan main tuduh-tuduh saja sembarangan. Ya. Baik. Ini harus yang dikembangkan. Jadi beliau nama lengkapnya, ya, Muhammad Ibn Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid Al-Uhaybi At-Tamimi Abul Husayn. Ya. Nisbat beliau kepada Bani Tamim. Beliau dilahirkan tahun 100 atau tahun 1115 Hijriah di Uyainah. Uyainah ini adalah sebuah kota berada di kota di dekat kota Riyadh. Ya, yang sekarang ini ya kalau kita mau ke Uyainah itu tampak jelas ya di apa namanya pelosok bagian pinggiran Riyadh. Itu kelihatan sudah arah rambu-rambu lalu lintas yang mengarahkan kemana? Ke Uyainah. Dia kota dekat dari Uyainah. Apa kota dekat dari Riyadh. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah semenjak kecilnya beliau tumbuh di dalam pendidikan ayahnya Syekh Abdul Wahab. Dan Syekh Abdul Wahab ini seorang qadhi, hakim di pengadilan. Seorang ahli fikih. Ya, seorang ahli fikih. Maka Syekh Muhammad belajar kepada ayahnya sejumlah ilmu syariat. Dan beliau telah menghafal Al-Quran. Ya, telah menghafal Al-Quran sebelum berumur 10 tahun. Ya, dan ayahnya rahimahullah telah menyuruh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengimami manusia dan beliau masih berumur 12 tahun. Masih berumur 12 tahun. Ketika beliau mulai balik pada tahun itu dan ayahnya tahu bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah balik, maka beliau langsung menikahkan anaknya pada tahun itu juga. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun ya semakin giat menuntut ilmu belajar kepada ayahnya dalam fikih Hambali, dalam tafsir, dalam hadis dan dalam akidah. Dan disebutkan ya rihlah beliau perjalanan ke haji, kemudian beliau apa namanya ke Madinah beberapa bulan, kemudian kembali lagi ya ke apa? Ke negerinya Uyainah, kemudian semakin mendalami ya dari semakin mendalami ilmu dari ayahnya. Kemudian terjadi ya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang telah tampak kecerdasan beliau dan bagaimana beliau menerapkan dan memahami ilmu-ilmu itu, beliau pun mengingkari sejumlah kesyirikan yang terjadi. Ya, tapi melihat hal tersebut masih di bawah kemampuannya, maka beliau terus belajar dan belajar, memperkuat diri sampai beliau rihlah melakukan perjalanan ya ke banyak tempat sampai beliau mengambil ilmu di Mekah, di Madinah, di Irak, di Basrah, di Ahsa ya. Dan beliau mengadakan rihlah ke banyak tempat rahimahullahu taala. Dan di sela-sela perjalanan ini beliau mendapatkan banyak dari tambahan ilmu dan beliau mengenal buku-buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Dan beliau sangat banyak sekali membaca buku Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan perlu diambil pelajaran di sini bahwa Syekh rahimahullahu ta'ala tatkala sudah semakin kuat ilmunya, iya. Selain dari beliau sudah menghafal Al-Quran semenjak kecil, kecerdasan yang luar biasa. Ya, sampai disebutkan beliau menulisnya sangat cepat, memahaminya juga sangat cepat. Ya. Dan ketika beliau sudah ketika beliau berada di Basra, beliau datang untuk belajar. Tapi begitu disampaikan, dilaporkan kepada gubernur di Basra bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini begini dan begitu, untuk membuat sang gubernur marah kepada beliau, ya maka diundanglah, dipanggillah Syekh kepada gubernur, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berbicara. Iya. Ketika sang gubernur mendengarkan ucapan-ucapan beliau, sang gubernur pun tahu bahwa ini adalah seorang alim. Maka beliau berkata, engkau tidak pantas hanya sekadar penuntut ilmu saja di sini. Maka ia pun diberi amanah untuk mengajar di sebagian sekolah. Dan beliau mengajar hingga ya, tersebar dakwah beliau. Hanya saja beliau diancam untuk dibunuh oleh sebagian orang yang hasad terhadap beliau dan musuh-musuh dakwah beliau. Sehingga beliau akhirnya keluar meninggalkan Basrah. Beliau keluar meninggalkan Basrah. Ya. Dan demikian pula di beberapa tempat, beliau diancam untuk hal tersebut, maka beliau meninggalkan tempat tersebut dengan kerelaan sendiri. Ya, dan itu sifat ahli sunnah. Tidak suka membuat fitnah dan kegaduan. Sampai saya ingat, di sebagian buku Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah, beliau menceritakan bahwa beliau didatangi utusan dari pemerintah waktu itu. Presiden Ali bin Abdullah, Ali bin Salih, ya, datang ke Syekh Mukbil, kemudian berkata, dia menyampaikan pesan dari presiden. Maka beliau berkata, kalau memang saya dianggap fitnah di Yaman ini, sampaikan aja kepada beliau, saya siap untuk meninggalkan Yaman. Saya siap untuk meninggalkan apa? Meninggalkan Yaman. Tapi saya di Yaman ini adalah untuk mengadakan perbaikan. Maka begitu ucapan Syekh sampai kepada presiden, maka beliau pun tahu bahwa Syekh ini adalah orang yang hanya ingin mengadakan perbaikan. Dan beliau berpesan kepada utusan, sampaikan kepada Syekh Mukbil, kerjakan dan lakukan apa yang dia ingin lakukan. Ya. Dan itu dari sifat para ulama kita. Yang ini sifat para pembaharu dalam Islam. Orang-orang yang mengadakan perbaikan, bukan suka bikin ribut-ribut. Suka bikin masalah. Ya. Bikin kegaduhan. Tapi adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Tampak hasilnya. Pekerjaannya tampak. Buahnya di tengah umat tampak. Ini yang harus dikedepankan dan diperlihatkan. Jangan ribut-ributnya aja yang kelihatan. Ya, sebagian orang mengaku dirinya bertauhid, menyuruh dakwah kepada tauhid, ya. Tapi yang paling banyak didengar ribut-ributnya saja. Yang paling banyak didengar ribut-ributnya. Nah, ini adalah hal yang hendaknya dihindari. Dan siapa yang menggambarkan dakwah ahli sunnah seperti itu, ini dia telah berbuat dosa besar untuk dakwah. Nah, sebab agama ini ya hendaknya dikesankan yang baik kepada manusia. Dikesankan yang baik kepada manusia. Nah, baik. Kemudian di Syekh rahimahullah ketika beliau kembali ke negerinya pada waktu itu, ayah beliau berpindah ke Harimala atau ke Huraimila. Ya. Ayahnya sudah berpindah ke Huraimila, tidak tinggal lagi di Uyainah. Maka Syekh rahimahullah ikut kepada ayahnya. Dan ayahnya meninggal di negeri tersebut. Kemudian Syekh rahimahullah melanjutkan dari dakwah ayahnya. Dan beliau terus berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian terjadi suatu kejadian yang menyebabkan Syekh rahimahullah ta'ala harus kembali ke Uyainah karena ada dari orang-orang fasik dan ahlul bidah yang ingin membunuh beliau. Bahkan mereka sudah naik di atas pagar rumah beliau, namun sebagian orang menangkap akan kejadian tersebut dan Allah selamatkan Syekh rahimahullah dari kejadian itu, sehingga beliau pun dinasihati oleh ayahnya waktu itu supaya pergi ke Uyainah. Dan di Uyainah, begitu beliau kembali ke Uyainah, maka beliau pun bertemu dengan gubernur Uyainah, pemerintah Uyainah, Utsman bin Muammar, dan beliau mengajaknya untuk menegakkan syariat dan berdakwah kepada tauhid. Dan beliau terangkan bahwa siapa yang berdakwah kepada tauhid ini dan menjunjung tauhid, Allah pasti memberikan untuknya kemenangan dan keteguhan di atas muka bumi. Nah, maka beliau pun didukung oleh Ibn Muammar, ditolong di dalam dakwahnya. Dan Syekh rahimahullahu taala pun mengajarkan tauhid dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan terdengarlah ya. Terdengarlah dari dakwah beliau di berbagai penjuru ya, sehingga ya, datang ancaman kepada gubernur Uyainah ini. Yang ancamannya berasal dari pemerintah Ahsa Sulaiman bin Muhammad, dan dia menulis kepada Ibn Muammar ini, Uthman bin Muammar, supaya membunuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kalau dia tidak lakukan hal tersebut, maka ya akan diboikot negerinya dan dilakukan dan diberikan ancaman-ancaman terhadapnya. Maka dari kesalahan dan dari si gubernur waktu itu, beliau khawatir terhadap dirinya, dan ia pun meminta kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab agar supaya Rihla meninggalkan Uyainah. Dia tidak membunuh, tetapi dia perintah supaya apa? Pergi dari negerinya. Nah, iya. Dan disebutkan juga di dalam tarikh bahwa dari perbuatan gubernur yang tadinya menolongnya ini, Ibn Muammar, ia mengirim seorang dari pasukan berkuda untuk berjalan di belakang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk membunuhnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Syekh rahimahullahu ta'ala hingga Syekh mendatangi kota yang disebut dengan nama Ad-Dir'iyah. Dan Ad-Dir'iyah ini, ya, Ad-Dir'iyah ini, disitulah ya, gubernurnya atau pimpinannya yang bernama Amir Muhammad bin Su'ud. Ya, inilah yang merupakan apa? Tokoh ya, dan kakek para pemerintah Saudi sekarang ini. Ya, Syekh Muhammad atau Al-Imam Muhammad bin Su'ud. Maka turunlah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di rumah salah seorang muridnya, yaitu Ali bin Abdurrahman bin Suwailim, yang dan beliau dimuliakan dan dijamu. Ya, begitu orang-orang mendengar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada di rumah Ibn Suwailim ini, maka manusia pun datang ke rumahnya sebagai seorang alim yang dikunjungi oleh banyak manusia. Maka Amir Muhammad bin Su'ud, ya, dari kebaikannya dia mendatangi rumah Ibn Suwailim untuk menjumpai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan menyalami beliau serta meminta keterangan ya dari beliau tentang dakwanya. Maka Syekh pun ya menerangkan apa dakwah beliau ya, dan beliau terangkan bagaimana dakwah beliau, dan Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan dada imam ini Muhammad bin Su'ud menerima dakwah Syekh rahimahullahu ta'ala, dan beliau berjanji akan menolong dakwah tersebut, menolong dakwah tersebut ya. Dan semenjak itulah bersatu antara pedang dengan pena, bersatu antara kekuatan pedang dan kekuatan ilmu ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah seorang alim, dan Muhammad bin Su'ud adalah seorang pemerintah yang memiliki kekuasaan. Maka mulailah mereka berdakwah ya. Syekh mengirim surat-surat kepada manusia, dibaca di berbagai negeri, di kota-kota ya, yang berada di sekitar Dir'iyah. Tersebarlah hal tersebut dan diajarkan kepada manusia, tertanam ya tauhid itu kepada manusia. Kemudian banyak dari orang yang berguru kepada Syekh rahimahullah dari penduduk negeri itu dan siapa yang berada di sekitarnya. Termasuk Imam Muhammad bin Su'ud juga berguru kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, anaknya Abdul Aziz yang merupakan perintis kedua untuk negara Saudi Arabia. Nah, demikian pula cucu beliau Su'ud bin Abdul Aziz. Ya, maka mereka semuanya bersatu padu untuk selalu ya mendukung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Maka semenjak itu ya tersebar dakwah tauhid. Dan di masa ketika Syekh Al-Imam Muhammad bin Su'ud meninggal ya, dan digantikan setelahnya oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Su'ud bin Muhammad bin Su'ud, ya semakin meluas wilayah kekuasaan Saudi Arabia hingga ia masuk di wilayah dari Dir'iyah, kemudian masuk di wilayah Haramain, semuanya masuk di dalam wilayahnya, dan sebagian dari negeri Yaman juga dari bagian dekat dari Dimasyik. Iya. Demikian ya secara ringkas ya, bagaimana dakwah beliau rahimahullahu taala. Ya, di sini ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan ya, kita perlu mengambil pelajaran ya dari dakwah tauhid yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Iya. Ya, kita lihat pertama bagaimana Syekh rahimahullah semangat beliau dalam menuntut ilmu, berbekal dengan ilmu. Dan beliau mempunyai banyak guru, mengambil dari guru. Dan ini pokok yang pertama ya, bagi siapa yang ingin mengadakan perbaikan. Siapa yang ingin mengadakan perbaikan. Sebab kalau dia tidak mempunyai ilmu, bagaimana cara dia memperbaiki? Ya. Dia menghadapi umat yang banyak. Ya. Kadang pandai bahasa Arab. Ya. Kadang pandai bahasa Arab. Dan belum tentu ya kalau seorang lulus dari universitas mana, ya pernah belajar di negeri mana beberapa tahun, dia telah memiliki ilmu-ilmu yang cukup untuk hal itu. Iya. Tapi dia harus berbekal dengan ilmu yang banyak. Apalagi dalam tauhid. Harus betul-betul perkara yang sangat kuat. Nah, kemudian yang paling penting juga dari sirah di sini, dari biografi beliau, iya. Bagaimana beliau mengadakan pembaharuan? Karena sibuknya beliau dengan ilmu. Karena itu dimanapun beliau berada, pasti beliau mengajar. Iya. Membimbing. Dan memberikan, apa namanya, membuka madrasah. Ada didikan-didikannya. Dan ini pembaharuan namanya. Iya. Dan kalau kita lihat dari para ulama kita di masa ini, pembaharu-pembaharu Islam, Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, ya Syekh Muqbil rahimahullah dan selainnya, semuanya punya kesibukan mengajar murid-murid yang banyak. Dan inilah arah perbaikan. Arah perbaikan. Dan luar biasa, kesibukan mereka dengan ilmu itu semakin tampak ketika banyak masalah. Ya, ketika banyak fitnah, banyak masalah, justru kesibukannya dengan ilmu semakin bertambah. Karena memang ilmu itu adalah kunci dan solusi menyelesaikan apa? Menyelesaikan fitnah, jalan keluar dari fitnah. Ya, orang yang biasanya larut di dalam fitnah, keluar dari jalur ketaatan, itu biasanya orang yang sedikit ihtimamnya dengan ilmu. Sedikit perhatiannya dengan ilmu agama. Sedikit penghormatannya terhadap para ulama. Iya. Dia kata dia punya perhatian yang baik terhadap ilmu agama, ada penghormatan terhadap para ulama, maka akan terlihat bagaimana keterikatannya dengan ilmu, kesibukannya dengan ilmu. Dan insyaallah taala orang-orang yang seperti ini lebih mudah mendapatkan taufik. Lebih mudah mendapatkan taufik. Iya. Baik. Kemudian dari hal yang kita ambil pelajaran di sini bahwa kesabaran itu sangat besar sekali. Ya, pengorbanan sangat penting sekali di dalam seorang menyebarkan kebaikan, menjadi pembaharu di tengah umat Islam, memperbaharui kejelekan yang terjadi dirubah menjadi kebaikan. Ini perlu kesabaran. Perlu pengorbanan. Ya, perlu pengorbanan. Ya. Kalau seorang hari ini dia bersabar, ya besoknya apa namanya? Mengeluh, besoknya lagi marah-marah. Hah? Besoknya lagi oh libur dululah. Ya. Ini hal yang tidak tergambar darinya apa? Tidak tergambar darinya semangat. Dan jarang orang mendapat taufik seperti ini. Dan sifat yang seperti ini biasanya dari sifat orang-orang yang berjatuhan di jalan dakwah. Iya. Seorang dai itu dia adalah pelayan untuk umat. Dia pelayan. Dia berikan untuk umat apa yang diperlukan untuk umat. Dia berkorban apa yang dia mampu. Bukan dia minta orang-orang melayaninya. Iya, ditunggu dia difasilitasi, lengkap segalanya, baru dia bekerja. Ini bukan sifat dari apa? Para dai, orang-orang yang besar di dalam sejarah Islam. Orang-orang besar di dalam sejarah Islam ini, semuanya adalah orang-orang yang berkorban untuk dakwah di jalan Allah. Dan itulah arah keberkahan. Itulah arah keberkahan. Iya. Kemudian di sini juga perlu saya ingatkan ya, bahwa Syekh rahimahullahu taala tidak berjalan sendiri, beliau dibantu oleh murid-muridnya, ya. Dibantu oleh anak-anaknya, keluarganya, ya. Dan memang dakwah itu bukan mas'uliyah, tanggung jawab seorang guru saja. Oh, Ustaz fulan saja yang bertanggung jawab. Ya, nanti yang disiksa pada hari kiamat kalau tidak dakwah cuma si ustaz saya. Ya, adapun saya, ya saya madu. Ya. Kerjaan saya adalah dengar. Duduk. Ya, saya tidak ada kewajiban untuk berdakwah, tidak ada kewajiban untuk mendukung dakwah. Ini pemahaman yang keliru ya. Pemahaman yang keliru, sebab berdakwah di jalan Allah itu adalah kewajiban, akan datang nanti satu bab khusus bahwa dakwah kepada tauhid. Iya, bagaimana dakwah kepada tauhid itu? Dan itu adalah bentuk dari kewajiban. Iya. Dia adalah fardu kifayah. Kalau gugur, sebagian sudah menegakkan gugur terhadap yang lainnya. Kalau belum cukup, sebagian sudah menegakkan tapi belum cukup, tidak gugur dosa terhadap yang lainnya. Yang lainnya juga berdosa. Iya. Yang lainnya juga apa? Berdosa. Apalagi di masa sekarang ini. Iya. Sangat kurang sekali kejelekan, kemaksiatan, kemungkaran itu lebih besar, arusnya lebih dahsyat daripada arus apa? Arus dakwah di jalan Allah. Ya, tapi ya hendaknya diyakini bahwa kebaikan sepanjang seorang bersabar di atasnya dan mengetahui bahwa itu adalah tugas dan tanggung jawabnya, insya Allah Taala Allah akan memberikan apa? Kebaikannya. Karena itu saya serukan kepada seluruh hadirin dan siapa saja yang mendengarkan kalimat ini dari ahli tauhid untuk punya perhatian terhadap dakwah tauhid dan punya perhatian dan tanggung jawab, yang merasa memiliki agama ini, merasa memiliki ya dan bertanggung jawab untuk menyebarkan agama ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan apa yang dia mampu, apa yang dia mampu. Dan alhamdulillah semua orang punya kemampuan. Punya kemampuan. Ada yang punya kemampuan dengan tenaganya, dengan tenaganya. Ada yang punya kemampuan dengan harta, dia berikan hartanya. Ada yang punya kemampuan dengan fasilitasnya, dia berikan fasilitas. Ada yang punya kemampuan dengan ide dan pemikiran, dia berikan ide dan pemikiran. Iya. Itu adalah hal yang bagus. Yang penting ada perhatian. Ada perhatian. Dan disitulah letak keberkahan untuk seorang hamba. Kalau dia perhatian terhadap agama Allah, Allah akan perhatian untuknya. Tapi kalau dia tidak punya perhatian, ya, maka mungkin saja itu menjadi sebab dia banyak, ya, dilapangkan di dalam dosa, disempitkan rezekinya, banyak masalahnya. Tapi coba kalau dia ada perhatian terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan agama, maka ini insyaallah taala dari perkara yang membawa kebaikan. Dan ingat kemaslahatan di dalam dakwah ini sangat besar. Ya, manfaatnya untuk manusia. Dan kalau kita ya menjadi orang-orang yang apa menjadi sebab manusia mendapatkan hidayah, tentunya ini adalah nikmat yang sangat besar. Ya, nikmat yang sangat besar. Kemudian yang perlu saya jelaskan juga di sini, ya kalau kita melihat dari biografi Syekh rahimahullah dan kita bandingkan dengan biografi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, atau kita bandingkan dengan biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, kita ketemukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentunya di bawah, kedudukannya di bawah Imam Ahmad dan siapa? Ibnu Taimiyah. Ya. Tetapi dari sisi pengaruh dakwah, ya, ternyata di masa ini dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu lebih tersebar. Lebih tersebar. Sehingga dakwah tauhid beliau berada di mana-mana. Sampai ya, ke negeri-negeri yang minoritas pun ada dakwah tauhid beliau di situ. Ada dakwah tauhid beliau. Kira-kira apa rahasia yang membedakannya? Ya. Ada satu titik penting. Yang ada pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak ada pada Imam Ahmad, dan tidak ada pada apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Titik penting ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Dua kali saya dengarkan dari beliau, dari dua ceramah yang berbeda. Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau didukung oleh pemerintah. Didukung oleh siapa? Pemerintah. Berbeda dengan Imam Ahmad dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Malah beliau dapat ujian dari sisi apa? Dari sisi pemerintah. Ya, karena dukungan dari pemerintah ini sangat mudah dakwah beliau tersebar. Sangat mudah dakwah beliau tersebar. Perhatikan buku-buku, tulisan-tulisan beliau, ilmu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hingga hari ini. Ya. Pemerintah resmi Saudi Arabia adalah mendukung dakwah beliau. Mendukung dakwah beliau. Iya. Dalam segala bentuknya. Nah, karena itu hendaknya ya kaum muslimin memahami bahwa semuanya punya peranan. Punya peranan. Ya, kadang sebagian dari para dai melihat adanya kerusakan pada pemerintah, kerusakan pada sistem, langsung berputus asa. Iya. Seakan-akan tidak ada jalan untuk mengadakan perbaikan. Dan ini adalah hal yang keliru. Siapa saja yang masuk dan mendukung di dalam dakwah tersebut sepanjang dia menghendaki kebaikan, tidak ada masalah siapapun dia. Nah, dan dari sifat ahli sunnah adalah mereka taat kepada pemerintah sepanjang perintah pemerintah itu masih muslim. Iya, masih muslim. Dan mereka menyuruhkan dalam hal tersebut. Dan ini adalah perkara yang disepakati di dalam buku-buku ahli sunnah. Kemudian di antara yang mungkin yang terakhir, karena waktu sudah ya sebenarnya sudah lama berlalu ya. Ya, yang terakhir di sini yang ingin saya ingatkan bahwa seorang yang menyampaikan kebaikan, apalagi yang disampaikan adalah tauhid, tidak perlu khawatir dari gangguan musuh. Tidak perlu khawatir dengan lisan orang-orang yang hasad. Ya, tidak perlu khawatir dengan beraneka ragam makar dan gangguan. Tidak perlu khawatir. Iya. Sebab itu adalah ciri kebaikan. Para nabi dan para rasul, ada penentangnya atau tidak? Ada penentangnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zuhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu ada musuhnya. Para syaitan dari kalangan manusia dan kalangan jin. Ya, sebab syaitan itu dua macam ya. Jangan dikira syaitan itu dari kalangan jin saja. Ada syaitan dari kalangan manusia. Dan syaitan manusia ini didahulukan penyebutannya dalam ayat. Ya, kenapa? Sebab dia bahaya lebih besar. Ya, tampak ya, kelihatan. Kalau syaitan yang tidak tampak, ya, dia berbuat kejelekan sedikit, tapi ini kadang bisa menjadi kawan, ya, bisa mendekat, ya. Tapi sebenarnya musuh dalam selimut. Kadang serigala memakai jubah. Memakai sorban. Datang dengan pakaian kesolihan. Tapi serigala. Iya. Sebagian dari mereka mewahyukan kepada sebagian yang lain. Ucapan memukau. Dan inilah ahlul batil. Di mana-mana, lihat. Mereka punya tulisan. Iya. Punya kegiatan. Syubhat. Di mana-mana. Kalau sudah muncul satu, memberikan syubhat. Yang sana ikut menyahut. Itulah ahlul batil. Tapi ahli sunnah tidak perlu bersedih. Ya. Sepanjang dia di atas kebenaran, tidak perlu khawatir. Allah akan menjayakan kebenaran. Dia saksikan kejayaannya atau akan dirasakan oleh orang-orang setelahnya. Tidak perlu dia khawatir. Ya. Allah pasti akan menjayakan apa? Kebenaran. Idza aradallahu nashra fadilatin tawiyat atahalaha lisana hasudi. Apabila Allah menghendaki tersebarnya kebaikan yang berlipat ganda, Allah akan buat ada lisan-lisan hasad membicarakannya. Ini berkata begini, mencela. Ternyata setelah itu tampak celaannya tidak benar, maka berubah menjadi pujian untuk orang tersebut. Dan itulah keberadaan Nabi kita, Nabi Muhammad, dituduh dukun, tukang sihir, dicela, ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yadummunani mudammaman wa ana Muhammad." Mereka mencela saya sebagai orang yang disebut dengan nama Mudammam. Dan saya Muhammad. Saya bukan Mudammam. Saya Muhammad. Celaannya berubah menjadi apa? Berubah menjadi kebaikan. Ya. Karena itu Allah mengangkat derajat nabinya. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan penyebutanmu wahai Nabi Muhammad. Iya. Karena itu kata Imam Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah. Iya. Siapa yang giat di dalam menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu, ya walaupun dia ada kekeliruan, Allah angkat derajatnya, maka dia dapat bagian dari firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan meninggikan penyebutanmu. Iya, kami akan meninggikan penyebutanmu. Maka yang merupakan kewajiban bagi kita semua adalah mencontoh orang-orang yang salih, orang-orang yang baik di dalam menyiarkan agama ini, di dalam mempelajari tauhid, ya, di dalam membimbing umat, di dalam apa namanya, mengarahkan umat kepada ibadah, kepada ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua dan selalu memberikan petunjuk kepada kita semua di atas jalan yang lurus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran untuk kita semua, ya, di dalam menjalani hari-hari ini. Ya, mungkin hari pertama ini pendahuluan masih masya Allah masih sabar-sabar ya. Ya, dan masih serius. Ya, saya lihat malam ini masya Allah matanya itu masih terang. Ya. Wattnya masih tinggi. Ya, tapi kita lihat lagi nanti di hari kedua besok, ya. Dan menentukannya di hari ke-10. Ya, yang menentukannya. Nanti kita lihat. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua dan semoga yang akhirnya insyaallah taala lebih kuat, lebih bercahaya daripada awalnya. Ya wallahu taala alam. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini dan sebagaimana yang dijadwalkan bahwa insyaallah taala sesi yang ketiga adalah besok setelah sholat subuh. Mungkin kita beri waktu untuk dikir pagi dan insyaallah taala tepatnya kita akan mulai jam 6 waktu Indonesia bagian tengah, ya. Waktu Indonesia bagian tengah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.